Tunggal naos mukjizat Al-Qur'an nomor kali ngaji ulumul hadis. Senora dibodoni Albani terus. Wafi hadis kok kasus. Datus ngeten di napa? Era penerbitan tahqiq jari ini tapi. Maksudnya tahqiq jari ini ya ratenan. Itu kan hadis-hadis yang ada di kitab-kitab kita. Utamanya ikhya, kitab-kitab tasawuf pak sering difonis ya. Doif lumayan no. Oh itu. Sehingga kesannya kita ini duduk. Ya panjang sebagian duduk tentang tapi kan ora kabeh. Terus kasus. Karena kalau ini Rien termasuk sering ngeliti ilmu hadis terutama tahniki. Terus bareng kangelan meliti hadis ya sono. Wong ngomong ini, dan itu tangkap melek, mesti keliru nih. Orang mungkin keliru, tapi mesti elek. Nak ono hadis bertentangan Quran, itu didisekno Quran. Itu malah goblok yang telulas. Masalahnya kesannya itu kan, mungkin nak wong bodoh krungu biasa ya, dianggap normal wae mergo Quran kalamu kok. Berhadap-hadapan mbek kalamu Rasulullah tentu menang kalamu. Bangkune pe tukaran tuh. Problemnya adalah bagaimana kebayang Rasulullah ngendikan beda be Quran. Wah itu kan kriminal betul. Kok iso dibayang no Rasulullah beda be Quran? Dia kan bayang no Kanjeng Nabi gak loyal be pangeran. Nanti beda. Terus menang-menangan, Allah menang, Rasul kalah. Lepas apa-apa nanti. Jadi kesannya aku pinter tapi aku bahaya bagi agama. Ya kesannya kan pinter, mesti wae menang Allah. Lah ya ana ono hadis beda mek Quran iku menang. Nah omongan iku bener, tapi bahaya, bahayanya tadi bagaimana mungkin Allah Rasul iku beda mek Quran. Ambek Quran to mek apa? Wong jelas wa ma yantiku anil hawa in wa ila wahyi. Ya, tapi nek ana pidato ngono sing beno wae. Balek ae ngono. Jadi la utama tu kaul pokoke enak. Bab-bab ilmu layu utama itu kaul. Dan sekarang biasa ada ilmu hadis yang bikinan orang-orang sekarang, wong-wong kealim itu, cara ngomong seperti itu. Tapi masalahnya adalah bagaimana mungkin Kanjeng Nabi didobain Quran. Ini bahaya betul, makanya aku lulus nawe, itu enggak benar. Yang benar kalau terpaksa seperti itu, terus yang ngomong wong alim waras, nah terpaksa ngomongan ono takwilannya gini, Quran itu qat'iyus subut. Bahwa ayatnya seperti itu adalah qat'iyus subut. Sementara hadis-hadis yang do'if, apalagi do'if is ahadi, wis do'if, rawinya personal, itu huiru qat'iyus subut. Sehingga berhadap-hadapannya adalah ini mesti ada, memang ada ayat seperti itu. Sementara riwayat ini tidak mesti ada. Tapi tetap saja jangan bahasakan Allah musah. Kanjeng. Padahal ciri utamanya wong kafir iku wa yuridu na yufarriqu baina wa rasul. Iku saiki wis nyata. Banyak orang orientalis, orang-orang non muslim iku menjadikan Allah mbek rasul iku tafrik beda. Qala Allahu kadza wa qala fil hadis. Ya akhirnya Allah ning ga sing rasul ning. Ya nyelayani kiai ini wae, lek iki nyelayani sing dudune. Sing nyelayani kekasih iku apa-apa. Lah ngono kuwi dadi kajian. Jadi mau goblok ketemu goblok. Saya mau cek mantul-mantul lagi. Mana pulang aku izin ketemu masyarakat. Ketemu sama nanti dia izin. Tapi itu darurat. Aku ya tahu di pikiran aku. Nah iya. Jadi ciri utama wong kafir. Wahyu itu nah. Ayu fariku. Jadi wong kafir kepengen Allah di satu nahiyah. Di satu titik hukum. Rasul di titik hukum yang nah, ono Quran beda be hadis, tak ulang lagi ya. Sing Quran itu qat'iy subut karena mutawatir lafadznya dan beberapa riwayatnya. Nah, kok hadis itu kalaupun sahih di Bukhari, itu kadang ahadi. Jadi masalahnya itu qat'iy subut be ora qat'iy subut. Ora kok Allah ngendikan terus Rasul ngendikan yang ber yang berbeda. Itu enggak akan terjadi. Makanya kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah itu, kalau Nabi menasah apa yang ada di Quran, itu pasti ada ayat yang sama yang menasah itu, dan Nabi harus ngendikan itu dan diulang-ulang, bukan sekedar ngendikan apa? Diulang-ulang. Lasan nadzalika Rasulullah sunnatan. Mesti Nabi bikin sunnah. Misalnya begini. Sekarang Nabi sholat madu Baitul Maqdis itu perintahnya Allah enggak? Perintahnya Allah, bukan karena tradisi. Memang diperintahkan Allah. Setelah 16 bulan, antara 16-17, khilafnya hanya 2, 16 sama 17. Kemudian Nabi menghadap apa? Ka'bah. Dan itu Nabi harus melakukan itu. Satu, melakukan itu dan diulang-ulang. Dan diumumkan. Jadi ciri utama Nabi itu setiap ada kebijakan itu diumumkan. Karena itu aturannya Islam. Liubaldiwa syahid minkumul. Lohim. Makanya Nabi selalu ngendikan baligh ani walau ayat. Saking khawatirnya sahabat itu kepotan, kepotan nang umumno. Mulane wong Jawa ora dadi sahabat, mergo ora alon-alon natal. Manis bener ra dipilih dadi sahabat. Melarat suwe yo betah alon-alon asal kelakon, kudu suwe yo. Betah. Kemungkinane kok nek neraka suwe yo. Wong Arab iku beda, dalam hal ini beda. Setelah sholat sampai Nabi ngerti nak kiblat dirubah, ngono nama cerita kok kiblat ya, sampai nana. Iku mulai neng kampungnya kok nong jamaah cek madu betul. Iku neng tengah-tengah sholat jadi kandani. Cara wong Jawa yang kok nak bar. Alon-alon mau asal. Iku neng tengah-tengah sholat diomong imamnya diparani. Aku bar sholat bukan Nabi. Kiblatnya rubah. Ayo rubah. Iku imamnya terus muter, padahal gue lupa. Nah, imam tetap gue ngarep. Berarti imamnya aslinya Paul Kulon dari Indonesia. Orang kok jari orang kok, kok karena madem ngetan, madem ngetan, berarti imamnya gue huri. Gue tak mau goblok, ya orang muter itu. Ya ngaku tuh, nanti muter madem ngetan kan imamnya langsung. Huri memang, berarti muter itu. Ya ngaku. Mergo ning gone bab kebijakan ora oleh taswif, ora oleh mahlah harus langsung tengen salat. Kira-kira misalnya iku terjadi ning Jawa. Bar salam sik, ngono wae gak pantes lagi bar salat diomongi. Suwi bar seminggu rong minggu lagi ketemu. Lagi diomongi. Seruat ning Jawa. Tapi orang Jawa ini ada hikmahnya. Makanya orang Jawa jarang pegatan. Kok mangkelnya diempat? Mangkel diempat, kurang-kurang dino. Keburu larang wedok ketemu sahabat kumpul. Nanti anak-anak. Karena yang Jawa itu unik. Dia tukaran terus, ya anaknya agak. Pas mangkel diempat, bareng suwi. Sahabat kumpul. Jadi anak. Kok ngamuk? Kok apa ngamuk diempat? Kumpul. Sedangkan. Iku kasus saya ujuk. Ya, jadi eling-eling. Jadi biar jogeman dua ulumul hadis yang aneh. Iku kok ada nak hadis beda di Quran di disirno hadis. Tapi di disirno apa Quran? Iku kesannya kan dawe Nabi beda be dawe Allah. Iwa yo aneh. Iku keinginan wong kafir apa wayuri itu nak. Iku bahaya, bahaya sebahaya bahaya. Kami tak wari ilmu hadis. Dan ini harus seperti itu. Ya, kalau terpaksa gitu, itu cara logika ilmu hadis tadi apa? Quran kontius subut, karena tawatur semua lafadznya. Yang hadis huiru kontius subut, terutama hal-hal yang ahadi, terus yang enggak mutawa. Oh, tadi jelas. Kedua yang tentang ilmu hadis. Kalau di hadis misalnya Albani bilang mungkar, atau ahli hadis bilang mungkar, asal yang ngomong itu ahli hadis. Mungkar maknanya angkarohu sikoh, hanya orang sikoh, orang yang di atas kelasnya dia yang enggak percaya, tapi bukan berarti ini enggak ada sama sekali. Jadi misalnya orang kalau beda kelas itu yang di bawahnya ini yang adna top kotan ini disebut mungkar. Di atasnya disebut sikoh, tapi bukan berarti mungkar itu enggak bisa dipakai sama sekali. Jadi yang bab hadis itu mungkar itu enggak se-ekstrim kayak yang bab fikih. Kalau bab fikih itu kan mungkar itu maksiat. Kalau di hadis itu enggak, mungkar itu satu hadis diriwayatkan oleh do'if, orang yang lemah. Lemah itu bisa lemah adilnya, bisa lemah ingatannya. Kalau sampai ini kan adil, tapi kan biasanya telat mikir. Sampai kasusnya, pokoknya anak cara bangun, agar zada khusyuan, zada jalan. Jadi khusyuk era karuan, tapi nak kon ngiling-ngiling itu raiso. Yesus wis nasibe wong khusyuk. Ngono khusyuk ora oleh fatwa, mergo mesti lali nak. Kan dhekne wis seneng mangkol, dadi apa ya? Misale itikaf wis nikmate itikaf, alhamdulillah iso. Itikaf wis ora tau mikir macam-macam ora tau. Beda nak wong ora khusyuk, pas itikaf kan. Iki itikaf ning masjid apa ninggal kewajiban bojo wae blonjo. Oke wis tergak. Dadi ora mungkin wong alim nek mati itikaf nemen-nemen ora mungkin. Mereka antara nenek mati itikaf misalnya kayak itikaf masjid khusyuk. Apa meneh wae setengah pitu wae blonjo ya Pak. Iku mesti pikirane iki itikaf apa ninggal lo tanggung jawab. Wis mulai ra nyaman iki. Mulai apa terus. Nah, wong khusyuk kan guys, tinggal di itikaf wae. Tapi malah ada sudah ada khusyukan. Mereka mesti anti hukum. Mau khusyuk. Faham ya? Nah kecuali itikafnya bener. Bojone turu, damai kabeh setengah telu. Terus dia itikaf. Itu bener ya. Kan gak mungkin wong kakang gue digoleh sing wedok. Faham? Ke semua angkel. Itu bener. Malah ini kemungkinan wong alim khusyuk itikaf susu itu kecil kan. Tadi mesti ganjel. Faham ya? Orang umum, misalnya sholawatan suisi mesti ganjel. Mereka nabi yang orang halal haram, orang mau sholawat terus, mesti ganjel. Ya sholawat mesti api ya, tapi kan sing nabi yang orang halal haram, orang sing wajib, ini sing rawajib. Jadi umpama nabi sugeng nanti saya, ini yang mau cetakrim. Pokoknya umumnya kitab-kitab fikih ya di pas. Mane masyhur ana wong dadi wali mergo mulang jurumi. Sing aran ana tuta libin senane mulang jurumi, ana masjid mar. Termasuk abahe Habib Anis sing gagah sing tudur. Nek abahe senengane maca jurumi. Wali top. Dia ini mufti Syafi'iyah. Ngarani sing tudur tentang kan iki sing aro tudur. Ngarani sing tudur tentang matkun Nabi, tapi mulangnya mulang jurumi ya mulang fikih. Saurip-uripe mulang fikih. Mane masyhur abahe Habib Ali mufti Syafi'iyah. Jadi Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain. Paham? Itu kuwabe muftis Syafi'i. Tapi yang madhe, madhe nang. Jadi madhe ya wae madhe, wae ngaji yo. Yo, terus nang yo opo yo. Walhasil ada wali-wali kok is kawali kok mulang jurumi ya. Terus dia lagi masyhur. Mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah ku dibakno ku mulang jurumi ya. Ya karena tadi kaidahnya adalah idil kalam udunahu layuf asma tetap wanahu aula awalan ayuh lama idil kalam udunahu ayuh masyhur neng tragedi Sayyidina Umar sing masyhur Sayyidina Umar kila Sayyidina Ali ono wong marani Sayyidina Umar sing masyhur Umar kila Ali tapi yang jelas kalau enggak Umar ya Ali. Ya Amirul Mukminin saya ini sudah punya rencana enggak akan taat lagi sampai berdua kena apa Pangeran itu kacau. Masa ambek Rasulullah yang ngurusi apa meneh enggak? Karena dia baca inna wa bari minal musyrikina wa rasulih. Dia pakai aja. Jadi nak maknanya kan inna wa sanir wa bari unra urusan. Bari mana unra urusan? Minal musyrikin saking kira-kira wong musyrik. Lah maca wa rasulih. Lah ya ora urusan ambek Rasulullah. Lah ambek Rasulullah ora urusan apa meneh ambek aku. Kuatet umat. Wah goblok kayak gini. Terus duka Sayyidina Umar. Makanya saya bilang tadi, ilmu itu harus dimaklumatkan. Umar terus ngarang bab atas. Makanya era Umar itu sana bab atas. Iku istinaf harus diputus wa rasuluh bari'un ayatun. Kila era Sayyidina Ali. Tapi yang jelas pertama ilmu nahwu dikarang itu bab atas. Karena korban baca wa rasuluh. Artinya nahwu seserius itu, salah baca itu ya fatal. Ya fatal terus. Ya ora kadang-kadang ya maca kok nahwu. Diumumno ngake nek ben ra payu paham. Nek dijamin ra payu. Dan ini yang perlu diketahui. Jadi kalau ada orang yang ngeritik kitab-kitab madzhab itu keliru. Pengarang-pengarang kitab madzhab itu semuanya adalah mufti Syafi'iyah, mufti fikih lah sebenarnya. Jadi jangan kira uripe Habib Ali ku dimintakno nggo madzhab enggak. Beliau wae mulang takrib ya mulang takrib, wae mulang kitab. Oke. Okay. Dan beliau itu mufti, termasuk guru-gurunya guru kita. Sehingga kita harus seimbang, ya nama? Seimbang, yang maca sholawat, yang ngaji takrib, yang boleh duit, yang bucu, yang ditagih utang. Oh, seru, ya nama? Orang itu nama? Ngotot tagih utang maca selawat ora iso. Tobaté wong diutang nyao. Ora ngotot wong nak maca selawat dosane ilang, berarti utangnya ilang ora iso. Sing gawe ajaran nyaur utang ya Kanjeng Nabi sembrono. Kayak bentrok duduk perkara ini, ben biasa ngaji. Jadi kitab-kitab madzhab itu dulu dikarang oleh orang-orang justru mufti Syafi'i. Rata-rata memang bermadzhab Syafi'i. Kalau kan gak ada silsilah sanad banyak. Jadi termasuk sing ngarang Tarsiul Mustafidin Alawi bin Ahmad As-Segaf. Niku murid-muridnya Mbah Bayah Habib Anis. Sampai sekarang di Solo itu ya Majlisul Ilm. Karena memang Mbah Bayahnya orang alim. Ya solawatan, ya ngaji. Rano ceritanya solawatan, tok Rano ngaji tok. Nah ini seimbang. Nanti masih sama tak latih ngaji ilmu hadis. Jadi darani mungkar itu riwayatnya dia itu riwayat sing kholafat riwayat asikok. Tapi orang sampai mungkar yang ditinggalkan. Enggak tak warai ilmu hadis. Kudu iso, dipaksa nak iso, dipaksa iso. Tapi yang jelas jangan ada tradisi salah bahasa tadi. Makanya saya itu menyesalkan betul beberapa silabus-silabus ilmu hadis yang ditulis orang-orang yang enggak tanggung jawab. Jika ada Quran dan hadis beda, itu dimenangno Quran. Ini kok orang Islam yang menijo ya. Cek goblok. Bagaimana mungkin Rasul yang diutus Allah dan semua yang dihentikan adalah perintah Allah, kemudian bikin kebijakan yang beda Allah. Jadi, lalu suwe nera mikir. Ini mau khusyuk, mau ngurah suwe nera mikir. Kok iso? Turuk-turuk serah kebayang. Akeh gak yang menijo? Mula saya ngaji nengkene, mula. Wih, aku tuh tobat. Dia kan berarti Allah ngendikan, Nabi yang ngendikan, sing beda. Kui bayang non Nabi beda, be. Padahal jelas di antara sifatnya Nabi nu kuwama yantiku, anil hawa, inwa ilawa. Makanya termasuk uniknya Imam Bukhari, ketika dia ditanya, kenapa kamu mengebabkan bab iddah di ayat wama yantiku anil hawa, sementara hukum detailnya enggak ada di Quran. Terus beliau menjawab wama yantiku anil hawa inhuwa illa wahyu. Jadi ada beberapa hukum yang tidak ditulis di Quran, tapi aftal Bukhari kalau hukumnya seperti ini. Terus beliau cerita riwayat hadis. Cerita riwayat apa? Hadis. Ketika ditanya, bukankah hadis itu tidak wahyu? Saya ulang lagi, bukankah hadis itu tidak wahyu? Terus Imam Bukhari jawab, hadis itu bagian dari wahyu. Mereka wama yantiku anil hawa. Begitu juga yang bab muhrim kena minyak. Singkat cerita ada sahabat saking senangnya mau haji atau umroh ini. Dia trennya ibadah. Jadi sahabat itu ya kayak sampean aslinya ya melok tren, napa? Trennya ibadah kan sunat kanggo wewangian. Terus jelas ya habis Jumatan ya adus wewangian. Kan trennya seperti. Sehingga ketika Nabi mengumumkan, "Ayo kita haji." Ayuhan nas, hujju ayo do haji. Pikiran pertama dia ya baru adus pakaiane ihram itu diwangeni, dibloyoi minyak. Semua rambutnya di Amerika. Ya kan ada dipakai tren tadi. Polanya ibadah kan kita tahu ya pakai wangi, pakai tren. Setelah datang ke Rasulullah, Nabi ngomong, kamu gak boleh pakai pakaian si Masahu Za'far yang kena minyak. Waget itu. Ya Rasulullah tadi saya mau haji malah pakai ini. Terus lalu saya ini gimana? Saya hanya pakai pakaian ihram satu ini, lalu saya gimana? Dan Nabi karena orang yang gak pernah mukhalif nyelayani Allah, gak ngendikan. Wah ngendikan terus masuk neng kubahnya terus saya khimah. Ya sudah kata Sayyidina Umar, saya tahu betul ketika Nabi dapat wahyu tadi. Fasakula ali Nabi itu kelihatan panik. Setengah ufya ifaatan ya setengah ufya tidak usah diterjemah ifa. Terus semua sampai drodos runtusan terus. Aina Sa'il tadi yang tanya saya di mana. Terus Nabi cerita soal pakaian kamu gini-gini harus dinetralkan lagi gini-gini itu. Singkat cerita semuanya itu tentang ikhram dan Nabi oleh Imam Bukhari dibabkan di bab wahyu. Paham ya? Iku nunjukno nak fatwane Rasulullah meskipun enggak ada di Quran ya bagian dari wahyu. Paham ya? Kok enggak mungkin ada dawuh Nabi beda mek napa? Dawuh Allah. Itu penting kita catatan. Mun lu wae. Jadi ngaos mujizat mungkin tak warai. Bismillahirrahmanirrahim surah tafsir suratul mulk. Ini tafsir Ibnu Katsir. Qala al-Imam Ahmad, ya Ahmad bin Hanbal. Haddatsana Hajjaj bin Muhammad wa Ibnu Ja'far qala haddatsana Syu'bah. Iki ngaji mulai riyen dadi gurune wae apal. Dadi di antara rawi ne jenenge Hajjaj ambek Ibnu Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah ini terkenal sekali. Tapi buatan Syu'bah kita yang rawi ini siapa? Asim. Kanornya Asim kan dua, ada Syu'bah ada Hafs. Angkota ada An Ayyas Al-Jasmi An Abi Hurairah An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna suratan fil Qur'an, saat temani surah fil Qur'an di dalam Qur'an, salah sina tegesi telung puluh apa ini ayat-ayat. Ini menunjukkan kalau jumlah ayat itu yang menentukan ya Rasulullah. Jadi surat Tabarok itu jumlah ayatnya berapa? 30. Zaman Nabi ya sudah ngetikan, inna suratan fil Qur'an, salah sina. Ini menunjukkan kalau jumlah ayat itu yang menentukan juga Rasulullah. Nanti kalau terpaksa beda, ya saya ulang lagi, terpaksa beda, itu taktiknya. Ini kan kata ini ngaji teng kata sing hafid. Taktiknya yang beda. Misalnya gini, tuh Fatihah itu kita sepakat 7. Nggih, sepakat kan berapa 7 ayat. Tapi misalnya Sudes dan Wahabi kan enggak baca bismillah dan yang enggak baca bismillah sebenarnya ada hanya Wahabi banyak. Nanti ya tetap 7. Cuma ditaktik di ihdinash shiratal mustaqim itu ayat ke-6. Terus shirata ayat ke-7. Tapi tetap kesimpulannya ya 7. Paham ya? Saya ulang lagi ya. Tetap 7. Nanti kalau terpaksa bismillah itu enggak dicatat. Enggak dicatat bagian dari apa? Fatihah. Mulanya dewe bahamun. Wahabi itu ya duwe lali. Ya lali ini ya lali rontok fatal. Wahabi wabe fatwa bismillah ora termasuk ayat Fatihah. Nak ngimam ya rontok wajah bismillah. Tapi Quran keluaran tanah haram, keluaran haromen, itu bismillah ditulis 1. Wabe dulu ya. Yang tahu kaji-kaji. Jadi yo lali tenan. Jabat dulu bismillah sing liyane Fatihah agak ditulis 1. Tapi sing Fatihah ditulis 1. Dek nabe ngrubah sak donya roh mulai dhisik ora. Pacane yo naif. Sampe dulu nek Quran-Qurane haji, bismillah ditulis 1 ndak untuk Fatihah. Alhamdulillah 2. Berarti nek adekne ora maca bismillah aku menculot. Yo lali nglali kuwi yo. Ajane kudune konsisten, nek bismillah ora diwaca ora usah ditulis 1. Mergo yo bingung, nek aku lah mung dadi ulama Wahabi kuwi gini. Lha kok ya pancen piye yo? Pancen yo ora adine yo ora level ulama yo. Itu mak nasibe wae tapi. Dulu ketika Imam Syafi'i Sugeng itu kan tahun sekitar 150 sampai 204 era Hayatihi kan kita 150 sampai 204 Ben Belino mikir itu sudah jadi perdebatan neng goni kiro asap itu kan itu tadi faslul jami be waslul jami dan banyak kiro asap yang dari awal gak baca bismillah dan itu normal jadi neng kiro asap Gus Afif itu malah banyak yang gak baca bismillah dibang yang banyak. Tapi tetap mereka sepakat selain yang di Fatihah. Seorang lagi selain yang di Fatihah. Karena dulu dibaca gini, tak warai gini, jadi wong alim. Bismillah itu kutibat lil fasilah. Yaitu ada hadis, kata Nabi, saya tidak tahu akhirnya ayat. Sampai Jibril bacakan bismillah. Kalau Jibril bacakan bismillah, berarti ganti surat. Ya, atau ganti ayat. Ya. Kita ulang lagi, saya itu tidak tahu akhirnya surat. Di ayat mana itu saya tidak tahu. Sampai Jibril nurunkan bismillah, kalau Jibril sudah setar baca bismillah artinya sudah ganti surat. Oke, kita sepakat. Sehingga banyak kira asap asing waslul jami. Waslul jami antara surat dan surat ya diwaca langsung. Paham ya? Tapi Imam Syafi'i itu mendingan iku Imam Syafi'i. Iya aku nak liyane Fatihah, lah nak Fatihah dipisah be opo. Wong dekne ning ngarep. Soale iku terus entek. Sing di pikiran niku lil fasilah tuntas mergo ngatik dewe ini ngarep. Lah ini fasilah apa? Bismillah ini. Makanya Imam Syafi'i terus berpendapat bismillah minal fatihah itu mesti ayatun minha. Nah terus orang-orang Syafi'i nambahi wa min kulli suratin. Oke ya, karena guru-guru kita Syafi'i, kita baca surat apa saja, baca apa? Bismillah kecuali baro'ah. Karena tadi, madzhab Imam Syafi'i yang mutafak alaih kan ayatun minal fatihah. Terus ciri khas beliau wa min kulli surah. Paham ya? Cuma yang setiap surat ini menjadi mukhtalaf karena tadi ada fasilah. Ada apa? Fasilah. Paham ya? Lah Wahabi menawa kesuwen dhisik menawa guru-gurune ya wong pinter. Sing balela ya mulai Muhammad bin iku menawa menawa. Menawa guru-gurune iku ora iso mungkiri bismillahil Fatihah iku gelem ra gelem iku siji. Perkarane ora fasih lah. Ditulis lah. Siji. Ketika anak buah ya ora tau maca bismillah wis kadung ngono. Sak donya sampe saiki akhire ya. Mbok nak bar krungu ngaji terus dirubah mbok. Muka-muka ya ora. Mergo gak mungkin iso mlebu logika nak bismillah ne Fatihah iku fasilah. Mergo gak benas surat ben apa? Paham ya, jelas ya. Nah, mulanya khusus Fatihah ora diperdebatkan. Mergo gak mungkin fungsine lil fasilah. Pemisah dua apa? Surat. Paham ya, jadi mana yo solawatan yo ngaji jadi bang bocor aja kali-kali bersolawatan langsung ngaji takrib naras ya udah di luar qala Imam Ahmad terus hadatsana syu'bah anqata dan ayas terus qala inna suratan fil Quran salasina ayat jelas ya karena Nabi pun nyebut jumlah apa ayat syafaat iku nyafaati apa suratan fil Quran di sahih ya ketika wong kang duweni surat sahih ku duwe nganti apal gak iso lali jenis sahih jadi sahih itu pemilih bener-bener eling gak lali nganti mati lan ora oleh wong hafid kok setruk sik lali sik terus mati nyoro berarti suul khotimah ora apal kudu setruk lah eling tapi ora usah semaan sakke sing nyemak mergo wis setruk tapi nak lali bae. Lan kalau dingin-dingin di guru-guru kalau wong ngapal Quran dek bagak no apa lagi yo keliru. Nah pangeran meleh no gampang ngape mati dilalek no. Se pas kue soal pangeran dites wes lali. Sebenarnya nak bilang no minta juga boleh. Karena nanti kalau kita apal Quran apal apa saja. Usra mungkin disiksa malaikat. Gak wani malaikat, tak jamin. Karena tadi Dawi Imam Syafi'i hukum yang sama pada kita itu diterapkan ke para malaikat. Sekarang ini kita nginjak-nginjak mushaf itu murtad kan. Naboi wong ngapal Quran tentu tidak karena kesalahan-kesalahan yang di luar itu kan enggak boleh. Sekarang kira-kira malaikat kena enggak aturan itu? Konstitusi itu kena kan? Jadi kalau manusia diwajibkan hormat wong alim, wong ngapal Quran, hormat wali, malaikat juga kena hukum ya? Sama. Makanya Nabi ngendikan fa inna huwa la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Jadi Allah enggak akan nyiksa hati sing ngadai Qur'an. Wa itu sak ndure apa? Nah, kalau malaikat kena konstitusi itu, aturan itu, maka malaikat ora wani nyiksa. Walat. Tapi ya mah pangeran ra kurang pasal. Ape segala utange akeh, kasus yang akeh. Bujo kurang, semalam multi level, gua dulu emong, wah, minggat, wah, bagus. Mau rati masalah, gampang lali, gua menaik. Nah diutang dewe entek ya mas, diutang gua dulu emong. Jaduber, gua sertifikat gua kagak, gua itu salah. Semalam minggat, ini wah. Jadi lisoh itu syaratnya tadi bener-bener kancane kurang. Yang bawa lali ya lali-lali basariyat cepat didandani. Nara lali jelas ya mukhalaf. Semua falatan saya jalan istina illa masya Allah. Hatta hufiro lagu sigo dan sepura sebuah lagu keti sohib Al-Quran. Atau hatta hufaro sigo nyepura sebuah lagu maring sohib Al-Quran di samping. Yaitu tabarokalladhi biyadihil mulku. Ini ku surat tabarokalladhi biyadihil mulku. Warwahu ahli sunan al-arba'ah. Ini penting kalau di ilmu hadis. Supaya tidak ahadi diperkuat warwahu ahlu sunan al-arba'ah. Ini jelas tidak ahadi karena ada empat kitab sunan yang meriwayatkan hadis ini. Min hadis syubhat. Wa qala Tirmidzi hadza hadisun hasan. Ini jelas ya Tirmidzi termasuk al-kutubus sittah dan beliau berkeyakinan hadza hadisun hasan. Ya meskipun nanti ada khilaf, enggak masalah kita milih saja percaya sama satu imam misalnya Imam Tirmidzi bilang hadza hadisun hasan. Ini hadis yang hasan. Bunuh jelas ya. Jadi ada surat di Quran. Ini penting sekali ya. Surat mulai dulu namanya juga surat. Yang jumlah ayat namanya juga ayat. Ya tapi ya itu saja. Jangan ke yang lain. Kita warai jadi wong alim. Maksudnya itu saja gini loh. ning gone bab ilmu-ilmu fisik. Misalnya Quran sebagai fisik ku jenenge mushaf, tak ulang lagi. Rumana opo ya? Quran sebagai fisik jenenge mushaf. Nanti terus misalnya Fatihah ayatnya berapa? 7. Suratnya namanya Fatihah. Ya sudah seperti itu. Tapi sekali kamu ngaji di bab lain, misalnya bab ayatullah. Setiap nabi itu dikasih ayat. Ini maknanya ayat itu mukjizat. Mengenai ngaji itu yang ngerti. Nah, ada orang alim tak pikir ya bener. Ya mau ngerti nak angel terus semua. Jadi orang alim itu pinter-pinter. Ngomong barang angel dilakoni. Ya. Jadi ayat itu nak ini gue nebak misalnya setiap nabi itu gue mukjizat. Maknanya diparingi ayat-ayat pangeran. Maknanya diparingi mukjizat. Orang kok ayat 1-2 dari surat itu. Paham? Ya angel benar. Malah ana ayat balhuwa ayatum bayyinatun. Niku ora kok ayat 1-2-3 iku mukjizat. Paham ya? Jadi ayat itu ya surat ge sami. Surat itu maknane rifa. Rifa itu keluhuran. Anta fi suratika da. Maknane kamu dalam kehormatan ini. Mana sih maknane suratul Qur'an niku maknane kehormatan ini. Tapi us ngaji ini ini us entah. Nah sohib ya sama sohib suatu misalnya sohibul mal itu orang yang punya harta dan ingat harta itu miliknya dan orang sepakat itu miliknya. Tabarok ya gitu. Kalau kamu sohibu surat tabarok artinya ayat itu benar-benar ada di hati kamu dan itu milik kamu. Satu pun nggak ada yang hilang dari ingatan kamu. Ya, itu benar-benar sohibu pemilik tabarok. Itu serang arah disiksa malaikat. Enggak tak terang no. Ya, waqat rawal Hafidz Ibnu Asakir fi tarikh tarjamati Ahmad bin Nashr bin Ziyad Abi Al-Quraisy An-Nasabiri Al-Muqri Az-Zahid Al-Faqih ada Al-Muqri Az-Zahid Al-Faqih. Yaiku ahadits thiqat alladziina rawa anhum Al-Bukhari. Jadi kalau ilmu hadis itu detail. Perawi hadis ini adalah Az-Zahid Al-Faqih, dia zuhud dan faqih. Kadang mereka mau zuhud tapi geblek. Kadang faqih tapi doyan duit. Makanya ini sudah Az-Zahid Al-Faqih. Jadi jelas statusnya Al-Muqri, dia ahli Quran. Dulu Al-Muqri maknanya apal Quran, ngerti sapa Al-Muqri. Nah saya ini tukang kiroah, jadi bahasa Arab. Dulu maknanya Muqri itu ya orang kayak Imam Shatibi jenenge Muqri, Ibnul Jazari itu Muqri. Murah kok tukang kiroah yang buat Imam Shatibi kan kiroah, yurah iso. Sekarang arah juga arah. Nah tapi yang kono yakin nak haram. Kok melek lomba. Yakin nak haram. Mana saya ini wadah lomba MHG. Semenang ratu podok-podok tetap. Lagi ini yakini haram. Sing melok, sing yakin halal bar. Ahadits thiqat alladziina rawa anhum al-Bukhari wa Muslim. Jadi jelas. Ini orang thiqah yang bahkan Imam Bukhari Muslim mau meriwayatkan lewat sanad beliau. Jadi kan, lakin fi ghairi sahih. Bukhari Muslim kan punya beberapa kitab tapi yang tidak jami'ul musnad. Kalau tidak ada banyak. Misalnya Imam Bukhari kan gak ada kitab Al-Adabul Mufrad, gak ada Tarikhul Bukhari. Imam Muslim juga punya banyak di luar kitab Sahih Nabawi. Muslim lain disebut lakin fi ghairi sahih. Wa rawahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah alaihi tafaqqa fi madzhab Abi Ubaid wa Khalq bin Siwak. Saqa fi sanatihi min hadisi an Farad bin Sa'ib an Isyri Anas bin Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bagi nak. Inna rojulan satemne nglanang miman saking wong kana kang ana sapa man keblagum sedene sira kabeh iku mata. Mati sapa man kana keblagum. Niki jelas. Rasulullah yang dawuh dulu itu ada orang mati sebelum kamu. Artinya apa? Dulu orang sebelum kamu ya ana sing maca surat tabarak. Makanya Quran itu misteri. Kita yakin Quran diturunkan di kita, tapi orang sebelum kita itu kadang ada beberapa surat yang mereka hafal. Nah itu terus apa takokno carane piye? Wis Quran itu turun lagi. Bocok goblok. Ngaji ku pancen ya angel. Kula niku nganti ngerti ngene nggih barokahe maca. Nggih barokahe napa pangeran. Misale ngaten. Sing tak bedheki misale surat sing turun pertama apa, Jas? Ya Al Mudatsir apa Iqra? Enggak cara sampean sing terkenal. Iqra. Terus kedua ya Al Mudatsir kan. Tapi banyak ulama yang mengatakan ya Fatihah. Meskipun ra ono hadis sih. Terus gak hadis-hadisan. Alasannya masuk akal. Nabi ketika di Mekah iku wis kon salat. Lah nak sholat orang ono perangkate. Belum sholat kan perangkate kan. Jadi ora dibakas tuh saking dohir. Nabi udah perkara harus kau sholat. Iya masuk akal. Iya masuk akal. Terus rasa hati-hati. Yus. Lah saiki lho Nabi ku nek Mekah kon salat ta ora? Salat. Mun sampe ana ina roba kaya alamu annaka tabu ma'tina bin sul sailai wa niswa. Jelas kon salat. Terus maca apa nak Fatihah ora? Makanya ada ulama yang mengkritik ketika matan Fatihah itu suratul madaniyah. Tapi pangeran yo unik. Fatihah diturunkan di Madinah, sing resmi diturunkan di Madinah. Tapi pertanyaannya, dari Mekah mau coba pas. Secara ulama sing kelas ini, nazalat marrotan, nah, ono turun beng. Repot sama ulama. Lagi kan jelas, inna rojulan mimang kahana koblakum. Ayo, kob. Mata, wali sama usia'un mikitabillah ilata barok. Ada orang sebelum periode kalian, periode sahabat, dia ini wah paling. Terus ini aku cangkem elek, lah turun nih sopo tebar bar. Cangkem elek aku rumah. Serau sangon, pokoknya sangon, pokoknya pengenan yang ngerasa nih pokoknya nungi. Kayak gue, lo rawalilah kadang ngipi, ngipi ketemu cakriting, lah lah ya, saya udah tipu jumu kan udah. Kan yo rawali, tapi ya untuk alamat kan. Akeh gak cengun. Pokoknya ya ora wali tapi ngipi sampai ngalami apa ngerti-ngerti setahun beberapa tahun terjadi ya kan ya ora nabi ora wali tapi pokoknya ngono kok pokoknya alah bojomu ya koyo sing ngipi ya jelas inna mangka ana qablakum mata wali sama usia ini kita teh ila tapa ndekne apale tapa cuma pertanyaannya kok mantan aku qablakum ngajine mbek sapa. Isra sata kok wong Quran iku kodim lho. Falam mauti among asmane den letakno sapa akad fi kufrati dan kuburane akad atau mengko teko ngi akad sapa al malaku malaikat. Jadi ndekne apal tabarok. Mung karena akhir prosedur wae tetep di hisab. Gak ngerti nek ono hafid bareng sira ora mung karena akhir. Gak tau nyemak wong apalan Quran kok kemarin. Berarti ono wong apal tabarok iku tetep ae pas mati ge matur langsung diparani. Prosedur ya, apa? Pasar, pasar itu maknanya menculot. Jadi saro itu ras kedan marah ini menculot. Menculot itu ngereaksi spontan bahasa apa? Sarot. Malah ini revolusi demonstran jenis sauroh, apa? Jadi demonstran yang ekstrim bahasa apa? Apa? Sauroh. Wah langsung surat tabarok langsung damping gue ngar. Bi, wongnya bi kok takut isem bro. Jadi mau apa nak ngomong jawab apa kesama? Pasar itu apa? Coba biasa pidato. Kalau kadang iso omong lera bener. Iya. Apa pasti apa? Nak pasti takok ulama ya, nak. Biasa. Apa pokoke gumrega maju. Maju. Ngadan apa sedulis. Pokoke kemangane koyo kowe misale kecekel polisi terus ono wong sing sak dure polisi jegrek langsung mengadang. Ngadani ora kok. Wae sawane menani brontak ta sik. Saurah itu maknanya saya ingin demonstran yang ekstrim itu nih. Soalnya fasaran mau kada dani untuk ngomong apa? Ngadepi so, apa surah itu surah diwajin dan wajah iki wong. Nah, sing malaikat ya lucu, bukan karena akhir bukan cari, pokoknya malaikat. Fakola mau kada usah al malak malaikat. Laha maring hadis surah. Jadi walhasil surat tabarok ini menjelma. Buat jadi wong lanang, buat jadi malaikat, pokoknya menjelma, menfisikan diri. Ya, apa menfisikan? Innaki min kitabillah. Innaki sak temne sira min kitabillah. Bagian sangka kitabullah. Wa ana uta ingsun akrohi ora seneng ingsun Musa ataki utawa Masa ataki. Sami ini. Engela isiro. Jadi kamane sing apal surat tabarak ku fasik. Fasik macam-macam, iso maksiat, iso adol agama macam-macam fasik ku ya macam-macam. Itu kan fasik ku sing duyan duit tho sing mereman tho, adol agama ya marai. Fasik. Tapi iso tobat gampang. Maksudnya aja kok muni fasik terus kowe ora mlebu ora mesti dari hadal Quran iku ya. Hadal ayat-ayat Allah iku ya. Yes, buat terus nang TV. Ya jelas ya. Jadi bareng malaikat iki mau ape nyiksa. Terus surat tabarok maju. Pas dimajoni malaikat wis grogi. Aku ngerti kowe iku mingki ta billah. Aku ora wani ngarani kowe anak akrohu Masa ataki utawa Musa ataki sami. Wa inni la amliku laki wala lahu wala nafsi dharar wala nafa. Aku yo ora melo-melo. Cuma wong iki maksiat kudu tak siksa. Tapi nek mbok adang-adangi mbok bela mbok aku ora melo-melo. Fa in aradti hadza bi fantaliki ila rabbi tabaraka wa taala. Fasfa'illah. Wis ngene ae. Nek ke bela iki tenan, kowe matur pangeran. Nek aku pokoke tugasku nyiksa wong iki wong fasik. Dene nek kepen nyafaat yo matur dhewe pangeran sing jelas. Aku nutuki wong iki ora wani wong kowe ning kono. Karena jadinya kafir itu diharapkan lah di seksual. Ya, tapi aku mau, nak pangeran juga kurang pasang. Karena bisnis kanan kiri. Ya kok lali orang sebabnya gampang. Bujuk-bujuk semari lali. Utang akeh. Anyaran suge lagi di duit. Jadi dia debutan menghitung salam tempat. Ya lali. Engkau nak sebelah duit akeh menwayo. Ya lali. Pokoknya lali. Selain IQ-ne wis pas-pasan. Wah, sebab melali ku gampang banget lawan. Ora rawan. Tapi aslinya asal ke mati je apal ku keren. Ku gak wani ke malaikat. Karena tadi malaikat juga kena aturan yang ke kita. Nak kita haram nabok wong apal Quran, malaikat juga kena khitab sama. Mau enak aslinya. Surat Tabarok tok wis keren. Apa mereka apal rok barang. Surat Halilintar, malaikat. Kalau nanti takut itu, ya Gus, nak orang mati, dari benang cepat mati kan diwaca no surat. Dari pertanyaan ini termasuk kotel atau pembunuh. Termasuk sing maca no pembunuh atau tidak. Kau berarti waca no nyatane. Wan kemual. Kau nak cukup mana melok maca no. Isoh cara fakih kau. Kotel. Rekor. Jadi malaikatnya nyerah. Fa'in arad tihada fi fantoliki ila robbi fasfa'ila. Terus fatan toliku ila robbi. Mau kebudalan apa surat tabarok ila robbi mari pengira. Fatakulu mongko matur sopa surat bakro. Ya robbi inna fulanan amida ila yamin baini kitabi. Fata'allamani wa talani. Inna fulanan satemni fulan. Jadi mau. Amida iku nejo sopa fulan ila yamari ngisut. Mibaini kitabi. Bocah niki. Anggap aja jenenge Zaid bocah niki niku anggere maca Quran niku golek iku lho. Maksudnya golek surat Tabarok. Amida ilayya min baini kitab. Karena Quran kan suratnya banyak. Kira 114 ya. Tapi dekne senengane golek iku lho. Dadi dekne ngerasa tersanjung mergo sering digoleki. Dadi yo lucu. Inna fulanan amida ilayya min baini kitab. Fa ta'ala mau kok belajar sapa fulan niki. Lan yo ana belajare lah nak tabarok maknane moga berkah. Iku kudu ana belajare ora apal kok kudu ana apa belajar. Fata alama moga belajar sapa fulan ni ingsun. Wa ta'ala lan maca sapa fulan ni ingsun. Terus mulai protes. Afatukhriquhu anta binna wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Afatukhriqu ana ta ngobong jenengan hu ing hadza fulan. Anta panjenengan binari klan neraka. Wa tu'adzib fulan yang sapa panjenengan hu ing fulan ta ana uta ingsun fi jawfi ing dalam jerone fulan. Jenengan mentolo Gusti nyekso fulan niki kula teng jero lho. Nak jenengan nyekso niki nggih nyekso surat Tabarok. Mulane kula nu sing resah sitok golek hadis yang gini tapi kul. Iki anane lagi Tabarok. Tabarok kan jero mari Gusti ora ngapalo kan ya rodok kangelan. Apa meneh semule amin tum wis mubang-mubang. Mulai aman yuk. Pertama aku junjun sih. Apa yang harus hukum sih? Aman hadalah diwa junjun lakum yang suhukum minti rohman. Bina gafirah lakum aman hadalah diyan suhukum namsa garis gafalat cifra tuwi wanuh. Apa mayam suhukum. Ya enggak, mulai itu sebulet. Gimana ya, sok kapan apa tak boleh nukul. Orang-orang, alhamdulillah. Mana tabar. Jadi wani dadani kok apa. Kono yo surat hebat tapi kan apalane gampang. Jadi iki surate tersanjung inna fulanan amida ilayya min baini kitab. Fata'allamani wa tala. Afatukhriqu anta binar wa tu'adi wa ana fi. Fa in kunta mongko lamun ana panjenengan gustiku fa'ilan wong sing lakoni. Dakak mongko-mongko agak bihi klan fulan. Nak jenengan tetep nyiksa cah niki. Famhuni min kitabik. Famhu mongko gabu so panjenengan ingsun min kitabik. Wis kula ora sida dadi Quran. Hapus ora jirikan regani. Dadi kalane. Kula niku termasuk kitab jenengan. Ternyata ora jenengan regani. Wis ora usah ngono-ngono lah. kondang. Demo. Fa in kunta fa'ilan dzaka fi famkhuni min kitab. Mun kula ora usah dadi Quran, timbang dadi Quran ya rasa nyafaati sing apa. Fa in kondang. Fa yaqulu muga dawuh sapa taala ala araki ghotobti. Adlok kowe kok muring-muring. Terus fatakulu moga jawab surat surat tabarok wahak koli an akto. Ono semua cak asli bersami. Nah tengene kiro aji tau bahu tiba bahu ale kita bersami. Bahu tiba ya untuk besar. Karena kiro ayah asemu ya kadang unik ya kadang tidak sesuai bacaan masyhur. Kena ngaji be wong alim alim sesuai ilmu lu. Tu kafe moga yo hasiba yasibu. Hasiba yasibu. Tapi kiro ayah kita hasiba yasab. Ya wis kena maca Quran ya yasabu wong kira ae kita yasabu. Wape am tahsabu ga. Kabeh pokoke napa? Fatahi ma qoblal akhir. Mboten maksude sing sine niku. Yasabu. Paham ge ain sih. Nah, kira ahli ora yasibu. Umume wong maca kitab yo yasibu. Eh sudah kalau enggak salah lu. Jadi Imam Asim itu memang ada keunikan dalam lughat karena tadi dia konsisten dengan qiraah lughat Quraisy itu masyhur. Makanya kita sebagai peneliti tafsir itu kalau maknani tafsir itu senang qiraahnya Ibnu Katsir karena lebih asli kayak Arab Ami, Arab-Arab umum. Imam Asim itu Arabnya Quraisy. Jadi memang agak kesulitan Arab Quraisy itu memang ada problem dengan bab-bab tertentu. Misalnya kita tak terang kan kira itu tabang alim. Sing maknane gawe ora daroa bilhamsi mahmus mahmusullah daroa maknane gawe bilhamsi jelas nggih mung jelas ulama daroa lakum fil ardi mukhtalifan daroa maknane gawe mestine kan isim fa'ile dari produknya mestine dari a begitu juga dzurriyah dari a tapi Imam Asim ora maca ya dari hedat sing gawe. Tapi dia ini ora konsisten. Nah, pas nenggone akhir surat Hasyr coba. Wa wallahi la ilaha illa huwa al-malikul qudus salamul mu'minun wa minal al-bari'ul musawwir. Ora maca al-bari'ul musawwir. Tapi nek ning Asmaul Husna iku wong maca ya bari. Produknya, produk turunan sorofnya. Ulaika hum khairul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Harusnya kan bariyah. Makanya sebagai Imam Nafi' bacanya bariyah. Paham ya? Imam Nafi' bacanya khairul bari'ah atau syarrul ele-ele makhluk sing digawe. Mergo sangkata bari'un. Nah, bari'un berarti mahmus, apa? Mahmus. Tapi Imam Asim macane bari'ah. Tapi lucune Imam Asim nak maca al-bari' yo nganggo hamzah. Tapi nak bari'ah wis gak nganggo hamzah. Mane masyhur. Enggak ada lughat sebaik Asim karena itu orisinal Quraisy. Orang Quraisy itu enggak suka hamzah. Masyur. Malah nak muni ya yuhan nabiyu. Ora ya yuhan nabiyu. Padahal sangka mati naba ayam bau naba. Wis jelas mahmusullah. Tapi Imam Asim kesalahane ora kena. Mudine anak fiil ya mahmus. Nabi ibadah. Wah, jenenge nabi ra wong sing nyeritakno hukume pangeran. Berarti nabi, napa? Nabi. Tapi isim fa'ile kudune kan nabiun. Tapi Imam Asim mau jawab. Nabi. Ya wis. Enak aku rampung ra mikir, ku enak. Kulo kadang dadi ngalem yo getur, kok kangelan. Pasti kangelan dhewe. Ono bature ya. Tapi seneng, maksudnya seneng ibu dan. Wae ku jenenge wis sahibul Quran, lha itu roh detail-detail itu sahibul Quran. Apa yo opo? Semaan to sangu mulai bae. Ambek nitani nek iki lomo iki medhit. Sampeyan ambek ditak sewari ku ngerti. Daerah iki lomo iki daerah. Ku apal. Mo nek sing medhit ya kakehan ujur. Untuk matur sepunten nek kula. Nek daerah lomo ya. Ya nggih. Sampai apal kaji juga medhit kaji juga lomo. Ya kan ketara ki maksud kan beberapa kali itu dan dadi nitani. Biasa apa ya, bisa manakhir kan itu. Itu terus-terus. Barang pangeran juga. Lu kok muring-muring. Ala aroki khutub. Lu kok muring. Jawabnya surat Tabarokat. Wahak toli an akhtub. Ya pantas kalau muring-muring. Membuatkan jenian rega nih. mosok wong iki ku apal kula, jenengan tetep nyiksa wong iki, kula teng jero, jenengan gak regani kula. Ya pantes kula muring. Beto kula jenengan siksa. Terus jawab pangeran fayaqulu izabi faqat wahabtu lak wa syafa'tu kafiki. Wa syafa'tu kifi. Wes wis sak arep-arepmu. Wis syafa'ati syafa'ati. Artinya gini. Neraka itu kan darul hawan, tak wari mana. Neraka itu darul hawan, rumah kehi. Nah, sehingga neraka berstatus lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirah khizyun. Kalau Quran sekarang neraka itu darul hawan, rumah kehinaan. Quran adalah al-karom atau fadilah karoma. Bagaimana mungkin suatu yang karoma terhormat kemudian diletakkan di darul hawan? Makanya dari surat Al-Baqarah, kalau saya tidak bisa mensyafaati orang ini masuk surga, kula ora usah termasuk dadi Quran. Ih, no Quran mlebu neraka. Wah, keren enggak? Oh, keren. Wah, awas ke kafet pun rokok sini-sini. Yakin di sini-sini wong. Iya. Yakin ora kafet pun rokok iku sini-sini. Mane kula sampeyan swarga ora golek sampeyan. Ana entuk kaper mbun rokok di sini-sini kok. Lah iku mesti Qur'ane dijupuk sik. Ya makanya mesti dijupuk sik karena Allah enggak ingin sesuatu yang karomah melok mlebu neraka. Makanya dijupuk sik. Datange carane pangeran jupuk eh mau bojo ngamu. Ya kok sine level. Nalek ra dadi apa nek. Pengen waya. Bulat juga. Tapi bulat itu ada tradisi ini, itu kurang-kurangnya. Makanya saya ingin menghafal Qur'an, saya hafal, itu hafal nanti mati. Misalnya hafal kakek, setabar, oke. Ya, tapi pengeran, tapi nyiksa mau selalek itu. Lali bui, ya. Marat ya mari lali, kakek yang duit ya mari lali. Mereka sudah milih wiridan itu, perkara itu. Terus Qur'an mikir bareng, wiridan kan gak mikir. Lafate bodoh. Lan wong wiridan iki iso wae wong apal Quran terus misale melok wiridan terus. Iso wae pangeran pertanyaan iku pelarian ta eling aku. Wiridan Quran ape eling-eling. Tapi nek wiridan biasa kan lafadznya sama. Iya. Ya misale jajal ayo sing kafe-kafe to rene. Kon wiridan astagfirullah ping 1000. Ambek kon deres surat sing pantangan. Ayo hafid lah kan mesti di surat-surat pantangan sing rame. Milih di. Wah, angel lho ngeling-eling sak di surat Qamar. Fulan falen iya. Tarbati surat wan sakal kaum rawa ya raya tu ridu wa kum zarum sami. Terus maka ta kuat ta bawa wa hum wa kul amru mustaqir wal qajahum nal amba ma fi mustajar rahmatum bali wa tafamatun nudur. Fatawala nu yuma yadza ila sayyid nukur kusana surun kan. Misale sak ngantuk-ngantuke tetep ana tegange. Kan ini gak mang lah. Astagfirullah. Jangan jangan kafir sing tidak astagfirullah pertanyaane pengiran. Kowe ku wiridan apa melarikan diri? Nggak kalau betul nanti wiridan susu, mereka betul betul salah non. Lo kalau belak belak istighfar lagi saya ketuk ganti si nona. Mereka khawatir pelarian. Lo narah kafir kan gak masalah. Eh jajal lagi, toha wes aku, sopo ya. Ayo kita mansur sopo. Tak kayak duit, tak kayak duit. Kon wiridan astagfirullah sejumlah surat rahman. Abek kon ngene-ngene surat rahman urutane fabi ayi ala. Agar semua Rabbi masyarakat walau Tuhan berbagi ayat kejahatan oleh dia. Aku yang lucu apa mana ya semua lain? Wa min tuni hima Dawata lupa dawata kan balik nih. Yang dengar apa kan sebati dawata Seguri sebati Mudhamatan ya? Seguri Enani nabdol kutu Karena ngiling-ngiling kan milih astuh. Milih dikira-kira. Nah saya jangan-jangan hafid-hafid sing istighfar itu mergo melarikan diri songko. Lan hebatnya pangeran kita. Kena apa kanjeng Nabi kon wiridan Quran. Nah ora ana critane wong Quran kon wiridan liyane Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Nabi kon qiyamul lail sulusal lail. Sulusal lail 2/3. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusal lail. Sulusal lail 2/3. Iku mok kon faqra'u ma tayassara. Itu kon terus Quran. Pengiran itu berso, kapit-kapit itu kan istighfar, orang deres. Ini peringatan gue kapit tapi apa? Gue sampai gelolah pokoknya hukum tambah. Ayo milih di. Astagfirullah apa maca surat Rahman? Ngapal lo? Atau astagfirullah sejumlah ayat. Angel Gus, mulai apa aja? Apa nasi pantangan pantangan? Sing kembaran apa? Rahman, Komar, teman. Ya Yasin itu kembaran tau ngake. Bulan ibu sing ingkarat mubang mubang ngake. Ngobat ini diakhiri walasir ya. Wae falahu padun baru mampu. Wa tawasabil haqqi wa tawasabil. Dan tidak sewati ini gurine. Nah, surat amma apa? Tidak samsu kuirat. Wah, itu mesti bulat. Ayo saja. Oh, itu tidak samsu kuirat. Dan lucu mungkat terhadap surat. Dan lucu mungkat terhadap surat. Dan lucu mungkat terhadap surat. Dan lucu mungkat terhadap surat. Dan lucu harus sucirat. Dan lucu. Oh, tiba ngapa lo ngerap? Lah kula ora termasuk wong khusus dadi ngriwitan istighfar Gusti muga-muga boten pelarian. Yo mulai bar ngaji iki awas nak kafir akan wiridan. Ku mesti pelarian. Gak dinyali, Mas. Apa nek sing surat angel? Apa? Kafir. Suara ya. Suara mirip nek nambel ngarep-ngarep. Ya ono sing falam ma'atahanu dia ono sing falam ma'jahan. Ono sing buri kaman finari to mek sing man haulah ono sing ra usah. Ono sing inahu anahu ambe ini anahu. Perkara to. Ada yang termila istighfar mah. Tapi aku ora rai-rai hafid profesional ora ora. Karena semaan lanya ora ukuran nuju kok pojok. Wong sing nyemak aku delok gurine. Saya kulo sufa wujud kok til tau mat. Wong sing nyemak ngarep kowe. Terus gak kok guri dicekat. Dicekat wong model. Ya ora ngarep bedakno to misale nak jus siji kan wa ma unzila ilaina. Nak sing telu kan wa ma unzila alaina. Cara wong nyemak kan ilaina si alaina padha nane. Mana di celok guru tu? Tapi kalau umat tuh kelas lah. Wong sangune ya podo, podo. Itu kali wali yatim. Semua cowok wali yatim karena padahal wali yatim nakum dinukum wali yatim. Tapi apa? Wali yatim banyak. Rawon wali yatim, rawon nakum dinukum wali yatim. Nanti macam mana ngomong? Mana Jibril lu kaget? Ini kok beda sama yang satu. Kok jadi begini? Apa benar nak uang kersan ni? Fan coba sah, fan coba sah. Orang aneh gua gosing di sini loh. Tapi orang keterangan tahu. Kersan. Tapi orang semua tu pola walik. Nanti kena si Afid jadi bingung. Afid. Sing sawang hati. Oh, eling-eling yo, aku pengen disiksa pangeran, nganti ketemu pangeran dicek apa. Oh. Nak jenengan nyiksa kula Gusti, mboten regani kula. Nek mboten regani kula, aja anggap kula niku minggit abika. Mohon hapus mawon, ra usah kula. Sanate apa? Men dites yo pangeran dites. Dikse Afid yo ora dites. Asa kelali ini. Kalau gak ada kitab namine niku Al-Mushaful Murattal. Jadi bukan Al-Qur'anul Murattal tapi Al-Mushaful. Di situ ada kenaifan-kenaifan qori. Qori profesional zaman sih. Tapi naif. Naifnya tadi karena mungkin satu memang enggak alim ya. Dua enggak punya guru. Pilihannya orang apal Quran hanya dua. Kalau udah alim ya dengan guru. Guru aja ada problem misalnya masalah dalam guru ngelamun kan dilewati. Apa mana beberapa. Makanya menurut saya memang harus mustaf. Mau tidak mau harus mustaf. Nah, anak apalelanya problemnya sering zigzag ke cari ayat yang kembarannya. Jadi orang yang hafid lanya pun problemnya ya banyak karena ada ayat apa kembarannya. Iya tuh gimana misalnya ya. Misalnya ini contoh. Misalnya Gus Afif, dia Mansur apal Quran. Nanti misalnya di juz 1, kan jelas wakula, bilwawi. Karena ceritanya yang sama, fakula. Nah, kan di juz 1 wakula, di juz 8 itu fakula. Tapi kadang kan saking ngapale kan zigzag. Yang satu pakai rohotan, yang satu gak usah pakai rohotan. Yang satu min haitu situma, yang satu haitu situma. Nah itu kan spontan kan, ya, nah, sing nyemak ura ukuran, nyemak balul-balul. Tapi antar hafid itu ngerti. Dan itu spontan, guys, kegowo karena ya memang ceritanya sama, semuanya sama. Nah, karena Quran itu tafannun, misalnya tentang Musa dan Harun kan orang dua. Jelas ya, Musa Harun orang berapa? Tapi di Quran itu diulang dua kali, inna rasulullah rabbik sama inna rasulullah rabbik. Nah, rasulullah rabbik kan normal karena orang dua ya rasulullah rabbik. Ya, sama-sama tasniyah. Tapi yang rasulullah rabbik juga ada. Lah itu kan spontan, biasanya hafid itu zigzag spontan. Jadi kalau problem apa hafid yang lainnya itu mesti kembali. Pilihannya adalah luanya ora paham jadab. Yong semaniku. Mergo dekne nak kon mikir malah keliru. Lho kula nang botene blak-balik Mas. Saya itu kan sering maca Quran fi salat ambek pangeran. Nak maca idza syamsu kuwira terus mikir maknane takwir piye, cara lugat piye. Iki ajwaf wawi apa ya? Terus kuwira tu asline jan wawi apa ya? Iso wae. Malah mikir nang idza syamsu kuwira wa idza nujum mungkadar. Kadaro yo maknane apa? Butek. Butek itu sifat asli apa sakuse ape kiamat lagi. Mikir. Tapi nak jadab malah ora lali blas. Mergo orang kepikiran. Kita sambung kura kita menuju muka terwajah jual di surau kita usur kita di syarut tu kan langsung bener terus. Apa mana nak mikir begini? Alamat kiamat urutannya piye? Kok urutannya kisah? Kok kita di syarut? Kok lagi kita khusyuk khusyuk? Piye ya urutannya? Akhirnya kuali kuali mah. Mana cara aku rapa paham itu rezeki. Mana ada masyur ku? Ono ngapal Quran. Makmum nek salat Jumat. Lah iku kurang ajar sing hafid yo kurang ajar. Imam yang kayak maca idza syamsu kuwirat. Sing makmum iki hafid mek hafid jajan. Lah niku gak munting. Salat apa ngomongan. Makarane dekne iso ngukur aku sing hafidnya munting ngono. Sing kancane dijak mung yo titeni. Dadi urung sida salat Jumat ngenteni muntike. Yo tenan ora khusirat khusirat ora. Waikal mau udah tu, waikal balik aku surat, malu alibat nafsu, darat pokok damat. Pas kesemuan kan mikir, alibat nafsu mangkot cuma, orang saya subhanu, ah darat, kesemuan kan? Ya kan orang saya alibat nafsu mah darat, saya alibat nafsu mangkot damat, kan kesemuan, melontek kan? Saya kafir di lurus, yo tenang tu. Karena mungkin teroku tu, awak ngapal Quran lagi butuh nujatan. Itu semua nak mau choice model sih mah, itu malah lancar. Bluetooth ini, macam mana yo bodoh. Tapi syaratnya mau, kau ketemu pangeran butuh bener-bener sahibul Quran, gak ada yang lain. Iku kok untuk afatuh rikuhu anta binar watu azibu wa ana fi jawfi fa in kunta fa'ilan dakah bi famkuni min kitabik. Jadi pangeran-pangeran ya santai. Lho kok murid-murid? Lah orang murid-murid piye Gusti? Mboten jiran regani. Yang jelas logikanya tadi ya, neraka itu darul hawan. Seorang lagi neraka itu rumah dihina. Dan Quran ini sangat-sangat akram. Enggak mungkin suatu yang akram yang karam kemudian meletak di darul hawan. Sama. Hafidzul Quran atau hamilul Quran itu mukarramatnya terhormat, enggak boleh dia di neraka. Tapi ya tadi kita tidak boleh sombong karena tadi pangeran ra kurang asal untuk ngelalek nopo iki. Lah wong probleme jelas akeh, Gus. Iki yo wis gak pati akeh. Paham yo, masalah akeh. Bojo nak terus dari ora mari wareg. Ngamuk kok nganti ngono iku piye. Iku salah. Ah, terus akhirnya milih istighfar, Mas. Cara wiridan milih istighfar. Bareng krungu nak Qur'ane lali, malah sering istighfar, ora kok malah dadi-dadi. Dadi-dadi kan yo kesel. Inilah di istighfar bidadari ini. Selamat. Yes. Wong kula terus nang. Qala fataji'u. Wes mau kan bar matur pangeran terus pangeran idhabi faqat wahabtuhu laki wa syafa'tuki fihi. Wes pangeran ngasisi. Wes saiki syafa'ati kowe terserah. Fataji'u monggo teko apa surat. Medene cek dedang mek malaikat sing ngapingi separani neh malaikat. Malaikatnya ngentai ini kan dari malaikat aku radi otoritas iki ke matur dia pangeran apa nyapa tu mungkin wong bulat bareng matur pangeran di ACC nak oleh apa nyafaati. Fatajiu mongko teko apa surat fatajiu mongko ngusir apa surat al-malaka yang malaikat. Wes, aku sawusi wong iki. Pedek. Faya khruju ka sifal bali lam yakhil lam min dusi sae ento lam yakhul lam min dusi sae. Kira kita itu kan faya khilla alaikum hudukum rabbi. Tapi kadang Quran kita, kira kita di surat yang lain, konteks yang lain itu autahul muqoribam midari. Jadi Imam Azim itu ngulang dua kali. Jadi saya ulang lagi ya. Wala tadghaw fihi fayakhilla alaikum ghadabi. Kowe ora usah dadi wong sing lacut. Kowe nek dadi wong lacut, fayakhilla mongko dadi manggon. Nah, harusnya yang maknane manggon itu kan yakhul lo, bukan ya. Tapi Imam Azim darani halayakhillu halalan khululan mana luwih ekstrim. Mergo maknane iku kowe layak. Halal maknane apa? Layak. Jadi misalnya daging wedhus itu halal, maknanya layak dimakan. Wong lacut itu fayakhilla alaikum. Wong sing layak untuk siksa. Tapi itu kan potensi yahullu. Makanya Imam Asin di bab yang lain, wala yazalul ladina kafaru tusibuhum bima sona'u qari'atun aw tahullu qariban dari 6-4. Jadi akhirnya wong itu balik, enggak kenapa-apa. Maknanya lam yahul lam indu bisa entah lam yahil lam indu sise. Kola. Aniki. Fataji umong kata kopo surat. Apa lo tenan deh? Awas. Yo ora usah stres, yo ora usah lali. Apa sebenarnya mati bareng gak ya? Kita delok ya. Biasa pidato pidato delok. Ya. Lawas tau ora. Ya. Pemenang sing modern biasa nalkin manrobuka. Woi wani tau orang ngabuburit. Aku yakin mungkin akhir jedam. Marok, wah, aku biasa ngelatih, jajal. Wah, meriang. Mana kau mau nalgin? Wah, mari kau mau ditinting-tinting malaikat. Lawak nampak latih, no? Tapi kalau nanti para nih guru terang, ini kisah nyata, bukan fiktif, kisah nyata. Aku di para nih guru, kurang ajar terang. Nama aku dicatut. Ujian nasional, itu oleh dibocor utara, coro standar nasional, kan gak boleh kan? Kan kriminal, bocor ujian nasional. Terus ada guru pikirannya rata, oh ujiannya pengirannya dibocor rata. Maksudnya nanti kuburan kan sampai ada pertanyaan marbuka mana guru. Jadi kan dibocor rata. Ya ya guru itu, oh ujiannya pengirannya dibocor rata, kita mau ujian negara rata. Marah percaya tak kena gumbah dulu. Orang guru kesuwan aku kes hukuman baca ujian tapi lu tak kau. Padahal aku nyorak ada hubungannya. Tapi kesimpulan dari itu betapa baiknya Allah. Umumnya ujian kan dibocor orang Allah. Pengiran si api anu ujian dibocor. Jadi nak esok jago bangun ya. Si bocor yang balik tuh yang motor yang keluar marah buka. Mau ikut dibocor, mau balik ya bocor, rocky ayo. Lo terakhir wis mati nih kuburan jadi bocoran. Kuat aja. Iya, bocoran terakhir. Lali buang kulit. Murati mau kaca kunci, jelas jawabannya. Mung jelas. Jawab kaca terdek. Abah rocky. Jajan mutinya sebentar terdek toro enak. Mulai tengok. Nak teko orang malaikat nak kau ikut falayus ija kawalan bocok kaget terjun terdetik kau podo kau ikut. Oh mesti tidak malaikat. Uang jarane wah podo. Muncullah serap podo. Jare malaikat aku malaikat podo. Cepat jajal aku penroh. Kecuali keramat Sayyidina Umar masyhur. Sayyidina Ali tahu dong onjuk kasep. Kepen roh kramate Sayyidina Umar. Wong mlete ning ngono ning donya, anggere wong disentak iku wani gak nyentak. Entar nabi. Masyhur Sayyidina Ali donga yo kasep piye. Umar iku cek kerenggang ngadepi. Mungkar. Tuwenan pas kasep tuwenan. Mungkar akhir tuwa kota. Suwon tak sih. Kue sopo. Sare malaikat kulo niku utusane pangeran. Ker aku sopo. Mboten aku koncone kekasih pangeran. Anda ini pangeran. Sembro namanya. Eh dia sih dia adalah kancane asli. Jadi ternyata konsisten. Nah, motor ra ngarawani. Ternyata sih di nomor kok konsisten. Sampai ngadepi mongkar paket tetap nyentak. Jadi kok konsisten apa? Imam Malik ya konsisten, masyhur termasuk keramatnya Imam Malik. Ada salah satu murid dekatnya beliau kabundut. Si takoki malaikat mongkar nakir marang buka. Enggak Imam Malik takoki. Iki ning dunya itu kang mulang tauhid. Takoki. Ono dunya nek tukang guru tauhid jadi. Pada tinggi akhirnya ternyata surat parah ini nih Malik fataji u fatas juru terus nengi simpulah hari ini fataji u mongko teko po surat fatado mongko ngletak no po surat faha ing mulute hadis surat makanya tadi saya artikan surat ini menjelma entah jadi lelaki entah jadi pokoknya menjelma berfisik napa berfisik ada wajah ada mulut ada tangan ada pokoknya surat tadi yang syarat tadi yang bela kamu yang daging kamu itu menjelma napa menjelma. Makanya di sini fata do ufaha ala fihi. Kemudian si orang tadi dikecup ambek surat tadi. Faha ala fihi. Jadi mulutnya dikecup. Fataqulu mongko ngucap apa hadhi surah marhaban bi hadzal fami. Marhaban cek bejani bi hadzal fami iklan ikilah cangkem to mulut. Faruba matala sering maca apa hadzal fami ing ingsun. Marhaban bi hadzal sadri. Nah, nek lisan kan hafid iso. Marhaban bi hadzal sadri. Dodo iki cek apike. Faruba ma Maan, yo dodo iki sing ada ya aku. Jadi syaratnya ora oleh lali yo nganti ketemu malaikat. Farubama waan. Wa marhaban bi hatainil qodamaini farubama qomatabi. Lah nek nak dresu nek iso aja lungguh. Dadi di antara kulon alhamdulillah, kulon nate maca Quran khatam salat. Mergo riwayat-riwayat itu pancen Quran kudu diwaca ning salat, sing asli sing orisine nggo ngadepi malaikat iku maksude. Tangguh sih makan ra cukup. Pemenang tok bonus bareng tak. Pemenang wayahe pilpres pilkada. Iku mung entar pesona iku malah. Bisa tok. Tapi yo teko mesti ada. Mesti ada kok boleh urip tapi teko ya. Ya teko lah maksudnya teko ora haram. Tapi fungsinya tapi yo coba ngadepi malaikat. Karena semua riwayat tentang maca Quran kan kumilailah, mang ada kiamnya. Kiam itu ngadep. Makanya ketika malaikat ini muji bihatainil qodamen farubama qomatabi dengan dua apa, kaki ini dia berdiri. Wani masyhur kabeh wali-wali nak salat tuh berdiri. Lha nggih sampean saiki to enak sujud kan ndonga. Takiyat ya madhep. Nak sing jan nggo maca Quran kan posisi ngadep kan Fatihah kita baca saat. Malane Sayyidina Utsman tuh nak witir mau sak rakaat. Tapi indra rohnya, witir kok sarokat itu niat tau orang. Tapi maca Quran khatam, tapi mau sarokat. Utsman itu maca Quran kula lelatin rumah samu lunggu silo boten. Ngadeg di maca khatam. Karena ini riwayatnya memang ngadeg. Jadi nanggo semaan ra cukup. Masih itu rondo kasep ya. Sing gue ngadepi malaikat itu syaratnya. Wa marhaban bihatainin utadzamain. Farubama Komat tadi, makanya Nabi nganti melempoh. Ngadeg. Nah, gue silo orang Arab melempoh. Jujur, balik nonek. Jujur. Nabi nganti melempoh. Kau solat ibu. Ngadeg. Wani. Nanti. Udah nomor cet sing nyewo. Nah, gue sok. Nyewo di pisar. Ada yang ngomah ya, bludes. Ora ono sing nyewa ya mau kualitas ya kesaktiane ora pati sesakti. Tapi jelas kula mon ate iki tak hadus pina kula mon ate. Wae kula nate mulai tak mulai mulek ngeten iki khatame poso. Dalah diparing pikiran khatam pas 17 napa? Ramadan. Nak lali tak baleni ya, Mas. Pokoke ada ayat yang lali tak baleni. Sampai eling kabeh. Nak lali tak baleni. Mamang ya tak baleni. Ya semuanya fi salat. Pisan-pisan pokoknya tahu. Jadi sebenarnya ketemu malaikat pokoknya wis tahu. Aku tuh terus pokoknya wis tahu. Jadi wa marhaban bihatainil qadamin farubama amada. Makanya legenda itu sama ya. Misalnya Nabi Ibrahim ya kakinya bekas ning makam napa? Ibrahim Sunan Bonang ya bekas kakinya. Karena memang bayangane iku ngadeg. Ya cara roh sing tirakat bokonge sing bekas ngajak. Ora tau ngadeg. Delok sajadah kiai-kiai model sing ramatir kan sajadahnya kan bekas iku bokong tak sikil. Sikil. Ora. Wah, sembrono. Nah, sajadah kiai-kiai Jo. Bokong kulo gue sing suwi. Sajane normale kan sikil loro sing bekas kok ngadeke sing sembrono. Lha kulo ora gawe-gawe jelas wa marhaban bi hatainil qadamin farubama oh mata api, ya apa tu? Ngatur. Tapi orang yang mencerseng nganggu musab dia kata, naya kalau betul, kalau nanti yang musab gina ati tapi sing video ini gina ati. Ia nak mamang tak kata ini. Ya sebenarnya mamang yang mau mas surat-surat namel suara. Nusing jahah, nusing atau mus, lu mamang tak kata. Nak aku pengen ralali mau model goblok malah ralali, mana model goblok. Kecil zaman model model leling nak ralali, itu Samsung Wirat. Alamat kiamat itu Samsu Kuwirat. Dan ujungmu kadarot. Di sini ya kadarot ambek Kuwirat. Kan mikir. Akhirnya lali pas alimat nafsun ini sing akdorat. Tapi sing akdorat. Enak wajong model jatuh kan gak ngerah lali. Gila ya sobo robur alam. Ya jelas komatan apa? Apa? Warahmarhaban biatainil kodama ini farubama. Paru bama komata moga sering. Orang kadang-kadang banyak sering. Opo kodaman komata cuma neng opo kodaman di kelabis. Suatu ani suhu fi kopri. Lan dari eno inas ni. Wafil kopri nopo munisa. Lagi bukti bahwa dongane kita guru-guru kita mulai bapak sampai badula mbak arwani nak maca rak munisa. Mestine aku salah. Munisa wong arwan mahmus fa. Lho iya saiki amana yuk minu fahuwa mukmin. Mestinya kan bahwa mukmin, mestinya konsisten yang mukmin. Di sebagian kiroah kalau kiroah Abi Ja'far kan mukmin. Lah iya kita nak maca wafil kopri, munisa harusnya kan munisa. Ya, tapi mau kita harus katot-katot asim. Orang pasti seneng Hamzah nu. Tapi hasilnya gue isamu perkara tepaan aku yoro. Kalau munisa itu tepaan apa ngambil? Balik tak terang nuel munisa ini pak. Lora, ya orang usah dirubah, macam sebagian orang beres bacanya munis. Ya sama kayak mumiyam bidari dekat rofi. Asini kan auma'a yumi'u ima'an. Saya kan bahwa mumiyun. Tapi ini gak nebar jadi apa? Mumiyam bidari dekat rofi. Musyiram. Sini kan mumiyam. Iya, karwan mahmus. Ayo jasal, kena sholat, raiso popo, auma'a. Paham ya? Aw ma'ayu mi'u mestinya apa? Bahwa mu tapi yang ada berjanji apa? Mu miyam jidha lika rof ila sudadino wahulah ha, kau mikir kenapa? Cuma kulon itu ya tetap tak pikir khawatir ku ilmu itu entah jadi kulon itu tumbal mana aku nak keramat kira usah air ya kulon itu tumbal ini kulon yang ngerasa tumbal dengan Allah ono sing ngajeng kanto ya ya Mas. Yo. Terus iki sing haru kula ning fata do ufaha ala fihi. Watu an nisuhu fi qabri lan nyeneng-nyeneng napa hadi surahu ing wong fi qabri. Makhafatal wahsyati krana wedi asing. Wahsyai ku apa? Apa jawane? Apa wahsyai asing om. Iku lho gimana? Wedi nak dhewean. Oh? Kok jere ora, pokoke ora wae. Dewi anu rasi ke wasa. Resah. Resah bisa dunia isah. Apa? Gerantes. Gerantes yang ngurah di dua. Itu orang-orang. Apa? Apa orang? Akan nyanyi kok. Semua. Kayak omas yang akan berdua ini. Sintro. Jadi so kayak wako fatal wasa. Ini kurang lebih dewi anu. Tapi kan gak makna. Alihi ngatas. Jadi batu ini. Fala mahadda sama kesemangsaan ini cerita Nabi Adal kan iki sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakko mongkora ono sopa sawirun wala gabirun wong cilik wong gede wala hurun wala abdun illa ta'ala maha. Jadi zaman di sini illa ta'ala maha se cikaji wasamaha Rasulullah al-munjiyah. Paham ya terus. Nah, zaman itu sangat cacilik tuwek budak ora budak kabeh ngapala surat nopo. Nah, terus ini analisis hadis kultu wahada hadisun mungkarun jiddan. Nanti tapi saya ulang lagi ya, mungkar di sini itu bukan terus gak bisa digunakan. Maksudnya mungkar itu, maka ini kalau wajah, benar-benar takdir. Juanut Albani. Di Albani wong alim kan, tapi kita usah anut. Kita di dulu, sanat kita ada seperti itu. Kalau itu fanatik sanat. Mereka kalau suwon santri Islam dan mawon, nak ngaji tetap mau surat, kecuali tabar. Mas Yoko dulu yang mau bismillah. Karena itu sanat kita, guru-guru kita. Sanat dulu ketika siapa Yusuf Qardhawi darani zakat khodrowat mulai kangkung wajib zakat. Saya belum pernah ngambil sikap, meskipun aku setuju. Sampai ketika bangun fatwa itu di ulama al-mujad itu, saya baru ikut. Padahal saya tahu kalau itu jauh. Zaman kula Basri Masail Makili Anwar Tenggir Boyo mau setuju. Tapi saya tetap gak ngambil sikap fatwa. Mau setuju secara ilmiah. Karena tadi sanad itu penting. Masyhur kan nggone dawuh wong tareka laula murabbi lama arofna robbi walau ulama lama arofna wa am an. Umpama ora ono sing didik aku ya ora roh pengira. Walau la murabbi lama arofna robbi walau ulama lama arofna wa am. Jadi ini bukan ora iso kangge nglangkai guru, ora perkara gurune kepen mbok putus. Lah kowe ilmu sing orang iso orang juga ngaji ini kan juga orang apa yang kayak mandiri denger orang urusan sombong-sombongan dan ilmu itu butuh satu karena itu tradisinya dua dan arah percaya teori itu sampai mau kitab-kitab toriko kulon kan gak ikut toriko yang seperti itu tapi kulon sangat-sangat toriko ya tak tahu ibu jawab ibu bapak kulon sangat sadi saya tahu banyak cerita Imam Sadi itu dari bapak hampir semua dia itu sadi. Kalau di biar bangun kita tarik lagi saja. Ya, tapi ya tetap ngene-ngene kia. Semoga melaku rajin. Ya memang gaya tarikannya seperti ini. Uang niru sing rajin lagi. Waktu ini aku sore, aku sore paham kore. Ya saya baca ya. Ini kitab Isan Muhammad, Al-Manhalul Lati, kitab Ulumul Hasil. Al-Mungkar. Ya. Nanti kan gini ya. Makanya kalau kamu baca di Albani, misalnya ada hadisun mungkar. Oh, mahasiswa yang enggak ngerti detail kan kiranya kalau mungkar itu enggak boleh dipakai. Mergo mungkar itu kayak maksiat. Dikira bahasa mungkar itu sama dengan bahasa fikih. Mungkar itu mah maksiat. Ilmu hadis itu beda, napa? Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 19. Al-mungkar huwa marwahu dhaifu mukhalifan liman huwa aula minhu minasiqah. Jadi, ya mau misalnya ya Ra'uf itu kan kelasnya di bawah Gus Abdi. Terus misalnya Ra'uf cerita aku mau ngaji di Gus Bahak tersibuk. Jadi omongannya uang ora pati dobit itu kan sekenanya. Gus Abi mungkin lebih detail. Ora bersubuh itu mau cefati kaping satu. Ngaji ini itu bakda suruh kisamsi atau bakda dulu is. Lebih detail itu kasih uang sikok. Jadi dia enggak mau merubah wakia yang sebenarnya. Nah, misalnya ya. Oh rabi, mungkin uang sing rasiko mendingan, uang sing gak ahli tuh. Wah, kalau usah menanya rabi untuk bujuk. Nah terus nak sing sikoh gak ngono. Kita eh rokok seneng. Paling ibu-ibu. Masalahnya apa? Mereka ngerti detail. Nah, aku pacari aja atau sing dirabi aku sing terakhir tegir. Saya kira rata-rata uang dirabi aku pilihannya apa terakhir? Terakhir. Mesti cobanya mesti raiku. Jadi nak mau, lagu jenis siko. Dia lebih detail cara analisis. Lagu bahaya, detail bahaya. Tapi nih ilmu hadis bagus, nopo. Bagus. Makanya nih gue filsafat itu ono kalimatnya. Saya tahu atau saya merasa tahu. Karena ketika kamu mengatakan tahu, kadang hakikatnya hanya merasa tahu. Makanya ada kalimat saya tahu atau saya merasa. Dan Rasulullah itu figur yang hebat. Kalau dalam hal yang qat'i Nabi ngendikan a'lamu. Tapi kalau hal-hal yang sosial Nabi uri tuhu gaga. Kayaknya seperti itu. Karena ini ilmu-ilmu sing dorni. Jadi Nabi itu detail sekali kalau Ya kalau mujma' alaih atau maktu' itu ngendikane a'lamu kae falam atabayyana lahu qala alam anna. Tapi nak kayak iya kayak ndak itu aro. Aro itu tidak fakta tapi kelihatannya begitu. Mulane ning di surat Anfal ya, ning awal juz 10 aja. Awal juz 10 aja Anfal kok stop. Awal-awal juz. Di Anfal gitu. Iya, Anfal. Sing awal-awal. Iya, Anfal. Di Anfal kan. Ya. Makanya istilahnya kan wa id yurikumuhum idzil taqaitum fi ayunikum qalila wa yuqallilukum fi ayunihim. Itu kan tidak nyata. Ya. Jelas tidak nyata. Wa id yurikumuhum idzil taqaitum fi ayunikum qalila wa yuqallilukum fi ayunihim. Liyaqdi Allah amrong kana. Jadi wong kafir itu kan 3000. Sahabat sing jum. Ya, kasusnya kan bisa 300 versus 1000 atau yang 1000 versus 3000 ya. Sahabat sing jumlahe 313 iku ora wong kafir ribuan itu delok ya cemen. Wah, ayo wane disithik wae. Jadi makanya ketika Allah memperlihatkan ke kamu seakan-akan musuh itu sedikit-sedikit. Paham ya jenenge? Itu enggak bisa redaksinya diganti wa id yuklimukum gitu, paham? Itu harus tetap yuri gitu. Kayak aku ngene iki lho, misale kowe kan raine desa guyuban terku jenenge ra'aitukum tadhakun. Ra oleh muni a'lam enggak bro. Karena kan semu guyune kan guyu. Guyu latih ngleno masalah. Itu enggak boleh diredaksino a'lam. Ya wa id yurikumuhum idzil taqaitum fi a'yunikum qalin. Saiki faktane wong kafir wae ta sithik. Kata. Makanya mok sawang. Wa yuqallilukum fi a'yunihim. Kuwi lah disawang kafir ya sithik. Tetep ngerane ku ya unik. Liyak dia wa amrong kana ben padha wanine. Berarti roh padha cemen. Mulane terus iku dadi wiridan dari delok musuh. Kumbudi sak sak bebek, sak pitik urip. Niku duwe jasa kiye-kiye jare kok. Nanti musuh kubedi dikon maca iku dari delok iku dari sak. Itu wilik terus kena tidak. Ben kendel. Aku kan asli cilik. Paham ya? Nah, makanya di bahasa Arab itu ada ahsibuhu kada, urituhu kada. Kadang muni ro'a itu kada, tapi kadang wong Arab muni urituhu kada. Is koyo ngono. Ahsibuhu kada. Terus di bawah itu ada za'amtuhu kada. Jam tu koyo iyo koyo ora. Mulane zaman iku nyongko ke Jawa nak mana ni? Itu ada urutannya. Ah, napa ngaji ngono bu Arab. Ya tapi wah, kula niku jiman. Tetep tak pelajari betapa balagonya Quran sampai begitu. Ketika sesuatu qati falam atabayyana lahu qala a'lamu wa annahu ala mergo wis kudrohe Allah kan jelas makanya a'lamu. Napa? Sesuatu yang jelas wa ya alamu innaka la rasul. Ayo Quran misalnya. La ilaha illallah itu serius to ora? Serius makanya faklam orang iso faro orang iso orang tau ngaji lukot gitu. Ya jelas ya kok gue pidato ha saro ipek orang saro yalti 10% terus 10% supaya ha supaya kau tak seni suargo. Tapi soal untuk dunia untuk akhirat jadi so mungkin tapi ya aku mungkar wal ma'ruf al mungkaru tekan arah hadis mungkar marwahu do'ifu mukhalifan liman habwa awla minhu minas siko. Jadi hadis do'if itu hadis mungkar itu tidak sampai ditinggalkan ya kalau wajah jadi yang jelas ini wayaro ibnu sholah anal mungkar wasat terus kol wakot kofala intinya itu masih bisa ditoleransi. Jadi mungkar itu sekelas do'if nanti bisa diamalkan kalau banyak ulama yang melakukan. Masyhur. Jadi hadis do'if itu ya ta'ayyadu bil amal. Buat ini pulau wajah dedak dan zaman kulina. Ini kitab-kitab puluh hadis. Pulau wajah mau. Dan kulina zaman berong. Benora keteron di Albani. Kabeh hadisnya pondok masalah. No? Pulau wajah. Di anal hadis do'ifa ya ta'ayyadu bil amal wal fatwa. Jadi kalau ada orang khiyaruh, orang-orang soleh kok mengamalkan itu atau menfatwakan itu, meskipun hadisnya do'if itu gak masalah. Karena hadis do'if itu bisa kuat bil amal wal fatwa. No? Bil amal, amal itu amalul khiyar, orang-orang baik melakukan itu. Saya ini misalnya ini. Ono wong darani hadis tentang fadilai surat tabaruk mungkar, gak berubah lakoni. Suwangi ku amin nyanyi, ngurungkak ono lagu barat, rapal tabaruk. Ambek wong soleh-soleh, penggaweannya itu udah ngapal surat Kau milih di, cara ketemu pangeran. Milih seneng iku apa seneng sing apal tabar. Senajan kok ihtimati berdasar hadis dhaif atau mungkar. Paham? Jadi mungkar itu melok partai dhaif. Kategori ini ikut. Ojo mbok sangka mungkar itu koyo maksiat sing. Paham sembrono. Ya jelas. Apalagi ini juga versi. Ya versi itu. Tadi kan Imam Tirmidzi bilang hadza hadisun hasan. Tirmidzi kan keren nih, bab hadis termasuk keren. Termasuk apa? Ashabus sunan tadi termasuk. Orang apa kutubus sittah termasuk apa? Kutubus sittah. Ini jam itu seberapa? Ini seberapa jam aja. Ah, do mulai suwi-suwi nang kene sembrono. Kiai itu. Lah kiai kok didulani mulai wingi sore. Sembrono. Dolim kan gak kiai ku to. Tapi ngrungokno selawatan ku sunat. Dadi engko ya engko karek piro engko. Susuk ta ora. Susuk ta ora yo. Itu mah itu. Karena kesunatan yang ngaji sampai gak kiai kok agen dia. Kul tuwa hada ta iki hadisun mungkarun cinta. Wa furat bin Sa'ib hada do fa Imam Ahmad wa Yahya bin Ma'in wal Bukhari wa Hatim wa Tirmidzi wa qad kana asakin rajin. Ini. Nah ini profesionalnya Ibnu Katsir. Wa qad dzakara Ibnu Asakin min rajin akhir an izri min qali mukhtasar. Tapi hadis yang jadi kalau dikatakan mungkar itu dari riwayat itu atau dari sanad itu bukan berarti semuanya mungkar karena ada riwayat yang lain. Jadi misalnya ini lho Gus Safi. Ana wong ning pondok iku beling. Beling sekolah rata munggah terus muni pola Mbah Mun kada. Tetep iku dhaif mungkar. Tapi nak padahal Mbah Mun dawuh ngono tenan, paham ya? Tapi nak sing crito iku wong saleh, alim, iku dadine hadis sahih. Dadi hadisnya sahih karek sing riwayat non. Lah li hadis ku mau masuk barang bener lah liwat jalur belepotan iku. Paham? Nah, makanya warawahu min wajin akhor golek sing tokoh-tokoh keren apa sing kredibel. Ana ngandeng ngomongane mubal iku sing cocok gawe ulama, ojo mustaqil bahaya. Bahaya nek fatwane mustaqil potong. Nah, cocok ulama ditompo nek ora itu. Nek mustaqil ora kuat kang buat yo. Gak kuat. Waqad zakara Ibnu Asakin wajin akhar an izuri min qawli mustasharan warwal bihaqi fi kitab isbati adabil kubran maksud mauqufan wa marfu'an ma yasyadu li hadha. Jadi mereka cer waqad katabna fi kitab al janais min al ahkam al kubra walillahil hamdu wal minhanya. Hadis itu lewat jalur tadi mungkar tapi banyak riwayat lain atau sanad lain yang menguatkan itu mauqufan wa marfu'an. Sekolah wajah terus kita ngaji ilmu hadis. Waqat rawata Ibrani wal Hafidz Adi al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sinan Sa'd bin Anas qala Rasulullah suratun fil Qur'an khosomat an sahibiyah hatta adkhalatul jannah. Suratun utawi ning Qur'an iku ana surat fil Qur'an khosomat. Kang madoni apa surat? Madoni ku bela-belani nganti tukaran jenenge khosomat. Apa ge Safi? Bela-belani nganti tukaran. Tukaran itu penting. Mulane kok nek dadi wong alim kudu petarung aja wedi. Nek madhab kudu yakin. Wong alim kok cemen. Wong alim mungkin aku lo yakin anu yakin. Misalnya ngaten nggih, kula gadah manhaj seperti ini. Mbok kula ning ngarepe wong alim siapapun ya tetap seperti ini karena enggak boleh orang merujuk pendapat hanya karena mudahana atau mudharat enggak boleh. Ya harus tapi bukan karena sombong, memang harus konsisten. Misalnya saya yakin kalau Quran itu nyafaat, ya aku ning kudunya ngedres Quran terus kok yakin itu yang nyafaat. Kok malah jajal-jajal. Iso wis nyafaat aku dakwah. Ya nak dakwah tenan, nak mergawe iki. Sing ora sapa napa. Sing cara artine gini lho, nak wis yakin Quran nyafaati yo bela-belaan nganti mati melek rino wengi itu tadi. Sampai Qurane nanti bilang ke kita marhaban fi hadzal fa marhaban fi hadzal qodamen sampai sak terusin. Kudu yakin. Lha iku surat Tabarok karena wis digelar munjiah, dene khosomat ansab. Direwang itu karan, mbek malaikat mungkar nakir, malaikat malik pokoke sing gagu wong iki mlebu swarga dilawan. Gak keren. Tarung ya. Malaikat Malik diparani. Ora ta iki. Yo ta iki nakal ape tak siksa, tapi gawa Quran. Kowe wani ngeleki Quran. Yo ora wani. Akhire malaikat Yes kaya kodho pangeran. Bareng kodho pangeran Gusti, pantes tor. Jiran siksa tiyang niku wong kula teng mriku. Nak jenengan nang regani kula ora usah dadi kitab jenengan. Iku jeneng khosomat, tarung kok. Wes sumpet kan. Woi ku tarung terus deh. Khosomat ansohya hatta adkholat gud. Jangan. Woi ada rumpis warga orang leren. Bodang. Ojo ganti loh. Kita batu. Fil Quran khosomat. Orang nasi ngono ya. Suratun fil Quran. Ya ku tabarokal nanti biadil. Ya mulut ngarep tak golek nek guru ya, tapi kan apalane lho, Win. Gampang. Lah ora ono dul ora ono. Tak goleki ora ono. Ya ora ketoke ora ono. Ono ya mau nduk. Waqala Tirmidzi wa hadatsana Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawar hadatsana Yahya bin Muhammad sampai gaza Nabi Rasul qala Doroba batu ashabi Nabi khobahu engkemae ashabi Nabi ala qabrin wa la yahsabu annahu qabrun. Cik layak sabu, cik layak sibu. Nah kita harus kulit apa? Layak sabu. Nah, Quran kita layak sabu. Yak sabu. Amtah sabu anna aktharuhum. Faidan qabru insanin yakra'u surat al-mal. Surat al-mulki. Atta khutamah. Jadi sahabatnya Nabi itu ada yang bikin perkemahan. Ya, dia ngira itu tidak kuburan. Ternyata kuburan. Ternyata di situ ada orang yang baca surat al-mulk. Nah, di Indonesia orang Arab, aku nanti kuburan, patok pirang-pirang. Itu mergo ning Arab, ning Arab kuburan jarang ono. Wah, Indonesia ya. Cara Indonesia mau cek kan janggal. Ya janggal, mau kuburan ora ketara nak. Nang patok pirang-pirang. Kok menes sampean tuh dicungkup ya. Kepala kondang telah meninggal. Tapi nak saya mangkel, mati juga. Dia tetap konangan, terus dicukupi, kayak banyak, lagi ke, mereka neng Arab itu. Jadi gaya keman, di dure kuburan, di songkora. Kuburan, kurang kakean patok, kurang kakean itu orang Arab itu. Nah, dari sapi itu dicukupi ya. Ya orang dicukupi di sana jadi perumahan. Kalau nanti diprotes mau lagi. Pak, sampai nak orang alim tahu tuh kuburan di mana-mana itu orang nopatoe neng Arab orang nopatoe. Aku tak menginginkan. Lain abah mulai tak gue perumahan. Neng Indonesia, aku sih ditandai kuburan di Jakarta jadi gusur pemain orang. Akhirnya menin, masuk akal juga. Rada tandai jadi perumahan malah geger. Kira-kira ya. Oh perumahan tenang, sih kuburan we. Sembrono. Sengone ku rasa dalil-dalilan. Malah ribet. Ya, pokoke kena opo kok dipatoki ben ada dewa Roma. Angel. Yo. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Rajul mau sing roh. Dadi ning kuburan ku ana wong maca surat apa? Berarti bar mati sik apal ya. Kan gak iso nganggo mushaf, nganggo mushaf iso opo deh. Kuburan kan tak mungkin golek Quran. Apa lah? Faqala ya Rasulullah, darabtu khaba ya la qabrin wa ana la ahsabu tala ahsibu anna qabrun. Fa idzan insanu yaqra'u suratal mulk. Tabaraka hatta khatama. Lho apale khatam? Jadi aman-aman yo bener. Yo sing aman hadzal ladzi wa jintu lakum aman hadzal ladzi yarzuq. Ini apal piro? Sing ngaji ngene sing ora ngapal, ngaco. Oh, neraka sing apal. Gak ada yang bilo ya? Oh, aku dibilo 114 Quran bilo, 114 surat si Pak Wes keren aman, apa? Aman Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Giyal mani'ah Giyal di surat Tabarok al-mani'ah itu sing ngalang-ngalangi terjadinya adab. Giyal di surat Tabarok al-munjiyah sing nyelamat no sama terjadinya adab tunci nyelamat no po hadis surah yang wong min adabil kabri semakola hada hadithun ghoribun min hadal wajihi itu orang kok ghorib secara total gak min hadal wajih dari sisi ini karena rawinya mah wafil bab am Abi Hurairah maksudnya penguat hadis ini diantara rawinya itu Abi Hurairah maksudnya gini loh guys cara ilmu hadis tadi rawinya kan Anas berarti dari satu orang dan itu di disiplin ilmu hadis masalah harus ada syahid orang makanya wafil bab am Abi Hurairah jadi rawinya hadis ini di tokoh sahabat tidak hanya Anas tapi juga Abu Hurairah jenis wafil bab an Nabi ngarang-ngarang mau kan Anas aku jelas cuman dulu wafat rawat obroni wal hafid terus an sabit an Anas paham ya mulanya ini kan disebut wafil bab an Nabi Hurairah bahwa ini gak sendiri wes berarti harus dua sahabat kan sumarwat termidu adon mintariki les bin Abi Salam an Abi Zuhair an Jabir berarti berapa? Tiga menurut nak cara ilmu hadis jadi misalnya mau dewe bangun kok sing cerita sekian orang sing kredibel. Itu masalahnya senajan tuh hebat tuh ahadi. Tapi kalau beberapa murid beliau yang alim kok cerita semua, ya itu sudah keluar dari status apa? ahad. Bisa ke masyur, apalagi lama-lama bisa ke mutawat. Kita yang bangun dawa, zadah khusuan, zadah jalan kan mutawat. Yang khusuk yang riwayat no iku. Maksudnya sudah dikorban. Ya kayak ini loh, hafid-hafid lah. Gara di sema antuk kan diserah tersinggung. Sing entuk yang ngakoni na antuk. Jadi, kan gak ngeles ya. Kayak kayak ngeritik mubalik entuk kan, sing mubalik kan tersinggung. Saya ngomong tuh hal terakhir. Kayak ini kan mergawis mutawatir. Yang ini kok rawinnya bulat lah ya. Mutawatir. Yo, gak masalah. Kayak mau itu judes ini. Masih mau itu lah nak cerita yang mau. Jadi rawa itu anak rawa. Judes mergawis sana deh mau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi nabi betiro. Kana layana muhatta yakro'a alif lam mim. Tanjil aja. Wa ada barokah lagi dia ilmu. Boleh singkul hurau lagi. Nabi sedurunge sare mau cak alif lam mim. Tanjil. Iru ya apa yang macam? Iku aja surah selikur. Sajda. Yo. Iku seramur rambir. Rambir. Pirang pirang halaman. Halaman ya halaman. Dua setengah halaman. Oh jadi satu lompir raine lo raine. Dua setengah halaman. Apa teman? Gak mau apa-apa, tapi rambut. Mau apa-apa tanggal aman. Mau apa-apa tiga. Tiga ya? Tiga lagi. Ya senang aja. Kali setengah. Kali setengah? Iya. Yang koran pojok ya maksudnya. Nah koran ribon ya wakil. Tiga. Yang koran pojok. Nah koran yang kecil ya gawadi ya. Wah. Wah tak baru kali ini. Wah kalau les antawas. Yufadilani ngungguli apa surat Tabarok lan surat Alif Lam Mim Tanzil kula surat Al-Qur'an bisa pinan wa hasan wa qala taqrani hatta Muhammad bin Hasan bin Ali bin Hasan bin Hasan bin Ibrahim bin Abbas berarti piro ya sahabat Anas Abu Hurairah Jabir sani sinten ini nak wong alim ora roh Mas rumangsane asal padha sahabate sembrone iki di orang podo sahabat sih buahmu. Orang mau maksudnya nak sahabat sih tau jenenge hati. Makanya butuh sekian. Kayak aku misalnya Robin itu hato, wah tuh. Tapi nak ono ke masoran, wah kelah. Rao lah Robin kau balik tuh rao. Gono, kayak ini kan wakil Robin ini mulai sing khusus, sing bulat. Makai sing bulat. Lah orang popo, sing tawatir loh. Bukulah ta'ala. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la waditu yaktine banget seneng sapa ingsun. Jadi Nabi wadai lho, wadai iku dadi waditu. Yaktine banget seneng ingsun annaha fi qalbi kulli insanin min Jadi bareng Nabi nyeritakno fadilah surat Tabarok dari Nabi, aku seneng banget nak surat iku ana ning atine semua umat. Yakni tabarokalladzi bi yadihi wa hadal hadis ghori ibn wa ibrahim tok ifaqat takut damai sufi surat yasin wa kutrawa hadal hadisa abdu bin humad di musnati bi ab sato min hadha kelawan luwes jembar min hadha faqala hadatana ibrahim bin hakam nabi an ikrimah ibn nafas qala anau bala li rasulin ala utkhifuka bi hadisin tafrahu bi ala utkhifu ono to orang yang kei hadia ingsun song kata tufah lain darane tufah tu sibyan maknanya menu kagwe caci leh maknanya kitab sarah ikhya jenapa ithaf apa Ithafus Sadat Al-Mutaqin. Ini menu yang saya berikan bagi mereka yang Sayyid, bagi mereka yang tuan ilmu. Jadi Sayyid Zabiti senyari ya, nyaraya jadi ithaf. Ini hadiah saya untuk umatnya Rasul. Uangnya ithaf. Apa? Ithaf itu hadiah. Hadiah tufah itu. Mulanya ala utifuka. Ono torang yang kaya hadiah yang sun kak ing siroh. Kue tak kaya hadiah hadisin pelan hadis. Tafrahu kang seneng siroh. Bi kelan hadal hadis. Dia seneng duit dong. Kue tak kaya hadiah hadis. Bisa udah seneng, tapi nak arah duit rasa seneng sembrono. Ah, ngerokok tak omong. Oh, ada wes apa Ikrimah ni? Oh, Ikrimah. Ikrimah bukan di sini, Ibn Abbas. Yang terkenal kan Mujahid, Ikrimah. Kala balakal ikrok tabarokalladhi biyadihil mulku wa alim halan mulango siroha ing hadis siroha ahlaka ing keluarga siroh wa jami awalatika sekabian anak siroh wa sibyana betika cacilik-cilik sin ngomam wajirona kalan tanggamu nak gelem mbok ulang lha kok ape mulang piye ge dhewe rapal utawa apal kok ora percaya mulang bojo mblojani ora mulang malah diamuk. Repot kesemar. Padahal dewi Nabi wa alimha ahlak wa jami'a waladik wa sibyana baitik wa jironaka lan tangga fa innaha maka sak temne hadis surah al munjiat sing nyelametno saka adab. Tak senengi petarung, surat iki petarung. Dadi urung leren tarung nak urung swarga. Dadi ora gampang putus. Asa serem tenan. Jos. Wa ora lembek ngono lho. Ora ngapa disiksa monggo mboten napa-napa. Ora ngono, surat tabarak ku ana urung. Tarung, jos. Kok Sidina Ali lho, petarung. Seneng aku Sidina. Dari Sidina Ali pas maca ayat iki lho. Hadani khosmani khtasamu fi rabbih. Hadani utai kelompok lori khosmani tukang tukaran. Ikhtasamu hadani khosmani ikhtasamu fi rabbih. Dari Sidina Ali ana awwalu man khosamtu baina rabbi fi yaumil qiyamah. Aku pertama ketemu pangeran, tak jatuh sitok. Aku jalur keputusan. Aku ben mawe bener. Ya wis sapa ae maksudnya. Aku yo ketawa wani habe aku wis. Iya mulang beda tuh apik di apik. Tapi kurang sangat ngenteni akhirat. Maksudnya ngene, kula boten seneng pidato ora tak kondo ikrar. Nah ilmu niku numpang ulama. Kadang beku mau luhur sawangane udah sak dhuwure. Ngono dole mbok. Ya ana sing sopan kaya Tuhan, sing ora sopan anu akeh. Lha utri mau mbalek ngomong, ngaten iki ora ngger wong ora. Lah ilmu mu kondi. Kutok ora sopan. Akeh gak semune ngono. Lah dene mau ilmune kok sopo? Ada moto kitab ra iso go Jibra Iba Misbah. Yo sing sopan. Maksudnya ora kudu yo tetep yo tetep pidato sing sopan nanti akhlak, ora usah ngomong. Ilmu iki aku yo kula. Ya misale ngomong ngono ora pantes, ora usah ngomong lho Mas. Mending aja usah ngomong asih. Ora ngger wong ro. Sing ngene iku mok wong alim, wis Quran jelas wa ma ya'tiha illal alimun. Ana ayat aneh sing pahamane aneh iku wa ma ya'tiha illal alimun. Ora ana ning Quran illal mukhatibun ra ana. Ora usah ngomong ngono, pidato-pidato wae. Tapi ora usah ngomong ora ngger wong roh ngene. Yo ora sembro. Dadi aku mangkel iku perkara sing ra sopan-sopan. Nek sing sopan ora apa. Wah, iku pertama ketemu pengira tak takon. Tapi kita jelas maksud. Ya tapi gak macan ngoten. Sayyidina Ali dawuh ngoten ya tetep beliau yakin Muawiyah ya bener, kabeh sahabat iku bener. Cuma pancen Allah gak dadat barang karuan pas sampean ditakon. Kowe nggo duwe kancamu sing jelas ridho sampean ditakon. Mulane dawuh Nabi ketika takok nganti pedus sing karuan gak ono hisab, sing tau nyungguh pedus sing apa? Karena kok tau nyungguh pedus sing jamak sing gak dinapa? Berapa berjul sehingga dia nak sungu, itu tetap sebenti. Bisa. So apa dia nak sing takok? Ya Rasulullah digunani obong pada akhirnya itu. Ya letani kuntu nopo turoban ini kan seben kan kuni turoban kan kewan-kewan. Terus jawab Nabi, Allah itu saking ketinggine, adil itu ke. Sing karuan berdua surak gak onok hisap. Ini gue tetap di. Jadi balik ke hisap. Fungsi dakwah ambek kue itu untuk ngemakin. Tetap kita takok. Ini cita aku ada detek. Terus nak kategori ini dakwah zakat, nak kategori ini mergawi zakat cita aku. Gue kan gusti kulau dakwah. Lalu ini nang daerah adom ilah limau atau papat. Nak sito aku orang gilem. Lalu itu hitung-hitungan mergawi atau dakwah. Itu cita aku. Jadi ini cita aku aneh. Nah iya orang luar Jawa ada kudu lima. Nggak, nak siji ada orang gilem. Lalu itu perhitungan dagang apa dai. Lalu itu takok. Lah anak mlebu dagang wajib. Cara kula lajakan yakin ya kula ya. Wis jelas diperhitungno, wis jelas. Agar muni rugi maknane ora mas yo audiens seneng, yo paham dawuhe. Kok ora entuk iku muni rugi to. Nah niate dai kan asal sing dingendikani paham kan seneng. Ora entuk lah. Iku yo teman dites, yo bener. Oh, misalnya audiennya jadi soleh kabeh tapi ra nyangoni. Ambek ora kasil soleh tapi nyangoni. Komentarin. Seneng sih. diundang wong soleh kabeh paham kabeh iso nglakoni kabeh. Iki bari kok ora nyangono. Iki meneh rugi. Iku kan wong fasik nyangoni wae. Ya ora ngrungokno. Muni iki. Cocok. Ya tapi ora kabeh sing balek ngono. Iki mau cerita, iku sebenarnya ditakok. 200 alumna yo Mbak Idin. Ya ku detek. Iso hadani khusmani khatasamu fi rabbi. Lah si Dinari tentu yang paling pokok ya sama musuh-musuhnya yang zaman macam-macam lah ya. Tapi itu tadi ya ini mau keadilan. Meskipun nanti semuanya dimaafkan tapi tetap. Jadi kalau bisa fulah itu takon gimana sih? Tetap ditakon. Karena kita ini punya status gini. Misalnya saya ya. Saya sebagai putranya bapak, mungkin ning santri itu WTH. Oke, itu hukumnya pangeran juga. Tapi ada murid-muridnya bapak sing asan numini, sing luwih tua timbang. Ini kan melihat umurnya saya harus hormat. Melihat tradisi santri itu muridnya bapak dia menghormat saya. Makanya setiap orang itu punya hak. Dan itu enggak gampang. Makanya saya jarang ngundang alumni. Ini wong nganggur teko. Aku kan enggak ngundang. Ben hisabku ringan. Lungguh kok hisab ora berat gini. Misalnya saya punya hafal betul sama hadis itu riwayat. Innalil ilmi tuhyanan katuhyanil mal. Ilmu di kelajutan koyo lajute duit. Misalnya saya kiai tok misalnya. Tapi sangkek kadang gitu. Sangkek gawe omah, sono kolam renang, ono pote. Ngongkon santri misalnya Zaid, sing hari itu kalau gak kerja gak makan. Zaid itu misalnya bojone wis judes, anake cilik. Nak ndekne ora kerja ora mangan. Utawa nak ning omah gentenan mbah-mbah mbek bojone. So, uripe ku jadi heroik. Hidup dan mati. Terus aku mentang-mentang kiai ini Zaid nyeluk, Zaid ning nggonku noto pot. Noto kolam renang. Sesuatu yang fuduli, yang enggak primer, paham ya? Meninggalkan sesuatu yang primer. Lah selama ini kiai-kiai itu enggak sadar itu, sing ora sadar maksud. Nyongkone wong murid jadi kongkon guru. Tapi soe cara hukume pangeran, kiai dolim, wong barang primer dikalahno nggo barang sing sekunder. Itu yo hisa. Ngene innalil ilmi tuhyanan katuhyanin. Dunya ilmu yo ono lagi. Nah kecuali kiai ini lomo, biasanya kena kerja untuk piro tuh? 70. Wis kerjane nggonku. Pakai 100, tetep 300. Lah iku bener, berarti dia ngitung ajir. Tapi nak mentang-mentang kene terus diutang. Eh jeng omah iki piye iki? Cet-cete ku warnane piye? Wong pikirane nyowo kok takoki selera cet. Iki pe kon tak go. Nyowo. Kiai ini wis wong mapan Mas Bakasane apa? Selera. Ini kalau ini termasuk dia yang berat mengundang alu. Kemana yang serai-rai heroik. Aku rai itu taruhannya cek nyawa. Aduh. Aduh kalau gue safe kan sama ini semapan. Boy. Kan misalnya uang di mobil penter lah. Sama ini pawon gue sebar ya. Selesai. Tapi nak rene ubal terus bojone cek kuar nang kepanake. Gua mesti heroik, no? Ya gue ripen tak gue berdoa ini ya. Nah itu sirin, lo ngaji ngaten ini penting. Iku sirin nih. Kayak apa Rasulullah mencintai fakir miskin? Tapi akrabnya ya Abu Bakar. Abu Bakar sugih tamlaran. Utsman sugih tamlaran. Mereka nak ngaturi Nabi, gue mesti duit nuyah. Diaturi santri sing heroik. Wah, duit. Wah, duit itu. Iku hebatnya Rasulullah. Makanya Rasulullah itu profesor. Beliau sangat mencintai fakir miskin. Tapi di pentas-pentas jihad yang dijak Abu Bakar, mereka mesti itu iya. Kalau nanti ngitung, si Dina Utsman nyumbang yang perang Tabuk. Itu jelas kalau hitung. Yang masih itu 1,000 dinar. Padahal sak dinar itu 4,2 gram. Berarti anggapnya 3-4 gram. Sih. Itu nak sak 1,000 dinar berarti 4,000 gram. 4,000 gram nak sak gramnya 500,000 berarti. Rong miliar. Piro? Oh, iya. Iku ditakoki Kanjeng Nabi, Utsman cek kakehan, teng dalem luwih kathah. Lah saiki misale sing nyumbang kowe beras 2 kilo. Ijek nyolong kok bojone ra. Ijek anakmu iku asine digenti beras godhokan. Waduh. Dosok. Namane cara kula, makanya wong ngaji kadang-kadang nyon sewu lho. Alumni pondok lan arah ngaji ngaten iki nyongkone kiai jute dipilih santri ini suge, kowe kowe jaman seudon, kowe kowe goblok. Kowe kowe goblok mana ini, goblok mana ini. Justru saat kiai cara aku, wajib seneng alumni sing suge, nak masalah perjuangan, mergo iku duit halal. Duit luyan man. Santri melarat diutang, orang duit dong, awake wae hero. Melarat kerja dino iku iso. Misalnya ini contoh gampang lagi di era modern. Ono santri diundang kiai ini acara ini kira dino. Terus dia bekerja di pabrik yang sudah profesional, misalnya neng neng tes sosro atau apa. Enggak kerja dua hari itu bisa di merah. Nah, itu terus dipecat kan panjang. Mau nuruti kiai ini gepot. Coba. Mana jogeman ke arah-arah tak undang orang arah, wis tak jamin. Kecuali kayak ngaku Gus kalau nggak ada alpat. Duit kula mon sak gedang. Pun jenengan ngundang kula setiap saat. Duit. Tapi kapan ngene ku? Ora cukup geman, dia elmoni cukup banyak loh alumni yang ngritik kiai kenyataane milih alumni sing suka itu hukum. Itu sirine kenapa Rasulullah nak jagungan heroik itu ambek Abu Bakar, ambek Utsman, ambek Ali, Umar itu kan kelas menengah semua. Wong nate kula itu ngamali Umar iku ijek sekian ratus juta. Nah, tapi nak jagungan ngaji biasa betila. Tapi semua orang target perjuangan is ngaji. Wah, lah misalnya perang musuh Romawi, rebukan betila lebih Abu Hurairah. Iya, lah rebukan. Wong Abu Hurairah tahu sholat kesemper perkara ini. Tolong dino ramangan. Jadi, itu rebukan ya, Abu. Bakar, Usman, itu kabeh kok nak aduh nih. Sultan kok di rumah. Mana ngaji, maksudnya bener. Mana nak rebukan kok ambil Ansor ya sing kelas atas kok Saud bin Ubadah, Saud bin Mu'adz kan tokoh-tokoh kabeh. Zaman Nabi orang teng Madinah nggih pun tokoh-tokoh. Berarti cakep. Mosok saking cerdasnya wong Ansor. Rasulullah itu kan manggen masjid yang sekarang jadi masjid Nabawi itu kan kayak yatim kali. Sebagian gadane Tolha, gadane Abu Ayyub Al-Ansori. Nabi kecek mentul, padahal juga tanah sudah hektar. Nabi karena orang soleh dipakai masjid. Nabi kecek koyo ada yang hilang. Dulu namanya masih Yasrib, ini tak didono cerdas wong Ansor. Karena yang di wong Ansor kan misalnya tanah yang dikasihkan Nabi di musala ini. Terus yang sekelilingnya ini ngasihkan ke Nabi. Tapi Nabi kecek, dia kecek belum happy. Kan Nabi itu bawa 500 orang muhajirin dan itu bawa bojo ganti enggak bareng Nabi kita ije ada yang hilang terus sahabat Ansor ya Rasulullah hadihi madinatuka taf'alu fiha ma tasya sudah semua tanah yang milik kita cek ning Tegal cek ning sawah cek ning gunung semua milik engkau ini madinatuka kita semua ndak punya Madinah ini yang punya kamu ya Rasul lan jarani madinatu Rasulullah wah akhirnya Nabi terus gue mergo sahabat kok tua-tua terus iso dibakok dhuwur-dhuwur sampai sahabat sing di tanah iku nak ape nganggo anake pamit Kanjeng Nabi. Mergo sudah merasa itu dikasihkan Rasulullah. Piye gitu. Semenjak iku orang ora Yasrib, mergo sahabat hadhihi madinatuka ya Rasulullah. Ini kota kamu. Taf'alu fiha ma tasya. Ada lagi sahabat yang dramatis ini. Wa ma akhadta minha ahabbu ilaina mimma tarakta. Bahkan harta yang kau minta lebih saya cintai ketimbang yang kau biarkan. Tapi kudu Nabi, Nabi orang-orang nuruti nafsu kue tiga kesempatan kono. Wah, parah. Paham ya? Nah itu misalnya terus rembukan mbek uang sing duwe tanah sing digoni tok. Sak cebloan tok. Lu mandorot. Ya melane ngaji ya. Pokoke yas'aluna kama ada yun fi kun kunil afu manan alafu iku manane ma nafadula anil haja itu sirine mohon kula terus fa innaha al mujia wal mujadilat ujadilu au tuqasimu yaumal qiyamah ing darab bi al qari jadi berdebat sampai dituruti qari wae mlebu suwar watat lubu lahu ayun jiahu min adabin nar wa yunji biha sahibaha min adabil qabri jadi dia enggak berhenti membela-bela kita sampai kita selamat saka siksa neraka lan siksa ku. Lah selamat kok neraka jek repot lho. Ning kuburan sewi lho ngawur. Semute selamat kon neraka. Lah mesti selamat kon neraka ning kuburan dihanjuti. Jajal misale ke mati saiki. Nanti kiamat tu ujat. Ujat sewe. Yo nak kiamat itu cepat nak urung. Ngawur. Yo orang selamat yo kon rokok kau sekso. Lanjutin. Wah mumpet. Sekolah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lawat itu anak fi kulli kalbi insanin apa? Lawat itu yang tidak senang insan anak saat nih hadis rofi kalbi kulli insanin yang dalam hati nih saben-saben so minum mati sambil mati. Atau nak guna ibadah dan nak guna hati nak fitnya.